إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك وبرحمتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Isr ayat 102 dari surat Al-Baqarah. Dan insyaallah kita masih menafsirkan dan melanjutkan kalimat wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur, sampai ayat 103. Dan kemudian kita akan memberikan sedikit maklumat tentang dunia sihir dan rupiah. Insyaallah taala 102 dan 103 insyaallah pada hari ini di menafsirkan ayat global dulu ya apa adanya, kemudian kita akan membaca sedikit referensi dari ruqyah, dan juga di sini ada buku yang berkaitan dengan sihir. Sebenarnya kita bilang ini buku dukun ya, yang di kitab ini kitab perdukunan sebenarnya, namun sekarang dijual di Gramedia dan dia cetakan terbaru karena baru beli pada satu pekan lalu. Ya, ini cetakan baru 2015, baru aja 1 Maret 2015. Ya, ini kitab pengobatan spiritual Islam terlengkap, kitab Munjar Obat. Tapi isinya wifid-wifid isinya. Ya, insya Allah nanti kan kita akan bahas beberapa hal yang tidak layak untuk dilakukan seorang muslim di dalamnya. Banyak sekali sih. Tapi kita mulai dari surat Al-Baqarah insya Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syayatin, setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Kita sudah membahas makna ittaba'u di sini, kemudian waw sebagai waw ataf, oke sudah. Kemudian jadi orang-orang Yahudi ini mereka meninggalkan kitab-kitab, meninggalkan kitab Taurat, kitab Allah. Kemudian mereka beralih kepada apa yang ditilawahkan oleh syaitan, mengatasnamakan Sulaiman. Nah, ini seperti orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan kembali kepada musik, termasuk musik religius. Ya, bahkan itu bisa lebih buruk daripada musik biasa. Nah, seburuk-buruk musik itu sebenarnya musik yang mengandung unsur syaitani yang jelas seperti black metal. Ya, wattaba'u matatu syayatin wa 'ala mulki Sulaiman, mereka mengikuti syaitan, mengikuti apa yang dilantunkan oleh syaitan dan mengada-ngada atas nama kerajaan Sulaiman. Begitu juga dengan mereka ia mengatasnamakan lagu Islami, nasyid Islami tapi dengan nadanya musik, bukan nasyid semata. Kalau nasyid semata tanpa adanya instrumen, insyaallah mubah hukumnya. Ya. Tapi kalau misalnya pakai instrumen langsung dengan ma'azif, maka menjadi haram hukumnya. Nah, mereka mengikuti itu. Dan mereka mengikuti apa yang syaitan lantunkan atas nama kerajaan Sulaiman. Nah, ittaba'u kemarin sudah kita bahas. Kemudian ma'atatlu syaitin, tatlu juga sudah kita bahas. Ma'ana talayatlu itu ada dua. Imma bermakna yang berikutnya, imma bermakna apa yang dibacakan. Kalau bisa pun jangan kayak gitu, ini jangan digantungin kalau bisa. Lebih baik gak gitu. Asyayatin ya. Kemudian asyayatin kita sudah bahas juga. Derivasi asalnya itu pernah kita bahas di awal kajian Tafsir Al-Isar dulu, hampir setahun ya, bulan Agustus atau September. Itu apa perbedaan syaitan dengan jin, dengan manusia, dengan iblis, ya, dengan dajjal. Apakah dajjal itu syaitan? Dajjal itu syaitan. Ya. Dajjal itu manusia, cuman syaitan dia. Jadi manusia itu ada yang syaitan, jin ada yang syaitan. Namun syaitan biasanya dimutlakan kepada jin yang kafir atau jin muslim yang fasik dan munafik, itu syaitan. Begitu juga dengan muslim yang kafir, semuanya adalah syaitan. Manusia kafir semua syaitan, manusia yang muslim namun fasik dan benar-benar munafik misalnya, itu juga termasuk syaitan. Ya, tetapi dimutlakan kata syaitan biasanya untuk jin yang kafir. Ya. Jadi kita pahami syaitan itu sifat sebenarnya, karakter. Tetapi ada jadi takbir atau ungkapan syaitan ini ada yang bersifat karakter, ada yang bersifat pemutlakan makna. Kalau pemutlakan biasanya untuk iblis dan antek-anteknya dari kalangan jin, ya. Baik yang murtad atau yang memang Allah alam dari kecilnya sudah di training untuk sihir. Kemudian yang kedua apa tadi? Syaitan secara sifat maknanya. Nah, manusia mempunyai korin, jin korin. Nah, itu pasti syaitan, jin korin. Walaupun Dr. Umar Al-Ashqar itu mengatakan seseorang bisa mengislamkan jin korinnya. Namun para ulama memang sejak dahulu sampai sekarang mereka berkata bahwa saya jin korin adalah jin korin dan itu syaitan. Ya, jadi enggak bisa diislamkan. Ya, dan itu melawan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga diingkari oleh Syekh Wahid Abdul Salam Hafizahullah. Jadi ada jin korin, ada jin yang non korin yang bersifat syaitan juga dan dia menggoda manusia juga, imma karena suka amal manusia itu, imma karena iseng, imma karena manusia itu pernah berbuat zalim seperti kencing sembarangan, imma karena manusia itu berbuat dosa dengan anggota tubuhnya sehingga syaitan itu mudah untuk datang ke anggota tubuh yang berbuat dosa dengannya itu, imma karena sihir. Jadi semua itu faktor itu banyak sebenarnya. Makanya ketika melihat orang kesurupan atau kerasukan syaitan, itu faktornya enggak mesti sihir. Atau imma karena ain, ya. Faktornya enggak mesti sihir, enggak mesti ain. Bisa juga karena kezaliman anak ini, kezaliman manusia ini. Jadi banyak faktor, ya. Itu syaitan. Nah, kemudian syaitan pasti ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Itu menjanjikan kefakiran. Kefakiran ini enggak mesti harta fakir, enggak mesti. Kefakiran di sini kekurangan iman. Kefakiran kurang, sangat butuh, kurang. Kekurangan iman terutama, mereka sangat ingin seperti itu. Nah, seseorang yang dia ada syaitan dalam dirinya, baik karena sihir atau karena ain atau karena yang lainnya, itu pasti syaitan itu membuat dia itu malas dan hal-halnya kebaikan-kebaikan itu dia nggak mau ditutup, malas menghafal, susah menghafal, susah sholat berjamaah, itu termasuk sebenarnya. Atau bahkan syaitan yang menimpa orang alim itu biasanya suka mengadu domba, ya, kemudian tidak mengamalkan ilmunya, atau dia berilmu benar-benar, bahkan syaitannya juga berilmu terinfluence dengan dia pelajari, tetapi syaitannya mengajak, ayo ambil tarjihan yang marjuh, ambil pendapat yang lemah, itu termasuk ya, ambil pendapat yang lemah untuk melegalisir, untuk membenarkan prinsip dirinya atau membenarkan ormasnya, kayak gitu. Nah itu termasuk bisikan syaitan, baik syaitan korin atau syaitan kiriman atau ain, atau karena kezaliman dia atau dosanya dia atau karena ketidakikhlasan dia. Orang yang tidak ikhlas mencari ilmu itu mudah datang syaitan pada dirinya ketika dia mencari ilmu. Ya, jadi hati-hati. Makanya yang namanya maksiat itu baridu syaitan juga, posnya syaitan. Baridul kufur, posnya kufur. Ya jadi bukan tidak mungkin, makanya ketika kita diceritakan oleh Kang Asep juga, ya orang-orang kadang ada yang kuku panjang, itu juga memang benar itu tempatnya syaitan, maka mudah dari situ syaitan masuk. Atau lidahnya, ya bukan lidahnya kotor secara hakiki kelihatan enggak, tapi kotor secara lisan atau hal-hal lain. Bukan termasuk telinga kotor, kalau itu emang udah fitrahnya telinga kotor. Oh itu emang dalamnya itu banyak kuning-kuning, ya itu emang bahkan dokter mengatakan enggak usah dibersihin kan. Nah, hidung yang kotor juga termasuk. Makanya syaitan itu tinggal, kata Rasulullah, ketika kita tidur tinggal di khusyum kita dalamnya. Dan itu hakiki, maksudnya hakiki real terjadi dan wallahu alam seperti apa kayaknya. Ya. Itu syaitan, jin, iblis, manusia. Apa bedanya semua itu? Syaitan tadi ada hakikat, yaitu dimutlakkan ada hakikat sifat. Sifat itu berarti mencakup manusia, jin, bahkan hewan. Itu udah pernah ana bahas itu dulu. Wah, enggak tahu berapa tahun yang lalu. Sehingga kita lupa semua ya. Itu ada jin, manusia ataupun hewan bahkan. Makanya syaitan dalam tradisi Arab, lafal syaitan itu sifat untuk siapapun dan apapun yang bersifat buas ganas. Seperti anjing yang hitam, kata Rasulullah itu syaitan. Apa kata ulama? Anjing hitam, Rasulullah berkata, fa'innahu syaitan, anjing hitam itu syaitan. Apa kata ulama menafsirkan hadis ini? Maksudnya syaitan ini, syaitan secara hakikat lughawiyah, yaitu hakikat bahasa. Dalam bahasa Arab, syaitan itu yang bersifat ganas, buas. Oleh karena itu, anjing yang berwarna hitam memang lebih ganas dibandingkan selainnya dari warna. Ya, maksudnya itu. Jadi gak mesti ketika kita melihat anjing berwarna hitam, kemudian antum menuduh dia sebagai syaitan. Belum tentu dia nerima itu. Maksudnya syaitan secara, syaitan iblis, syaitan jin gitu. Belum tentu dia akan berkata, saya bukan syaitan, enak aja, saya dia anjing. Jadi gak mesti. Tetapi memang syaitan dari jenis jin lebih menyukai warna hitam dibandingkan selainnya. Makanya kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, kenapa syaitan menyukai lebih warna hitam? Karena warna hitam itu mengandung unsur kegelapan, ya, berlawanan dengan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu warna putih, ya kan, baju putih, ya. Lebih suka warna hitam dibandingkan warna lainnya, dibandingkan warna merah atau warna lainnya. Tapi lebih suka warna hitam karena unsur kegelapan. Dan syaitan itu kan lebih beroperasi di malam hari ketika gelap. Ketika gelap, ya kan. Makanya zikir pagi dan sore, zikir sore kita disunahkan membaca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Kenapa? Karena pada malam hari nanti itu syaitan dari jin dan manusia bahkan binatang itu mereka online. Iya, makanya itu hikmahnya. Kenapa sebelum malam? Karena di malam itu menyelimuti bumi itu malam. Yaitu syaitan dari jenis jin, manusia, dan hewan. Hewan yang bersifat syaitan ini biasanya malam online-nya. Ya. Akrob itu apa? Kelajengking. Anjing hitam. Anjing ya, anjing. Kemudian apa lagi? Hewan-hewan ganas. Ular misalnya. Tikus. Tikus kalau gede itu lebih ganas dari hewan apapun. Apalagi tikus merok ya. Itu. Mereka itu yang bersifat syaitani. Maka mungkin antum bilang tikus hitam, tikus mau tikus putih atau itu yang bersifat benar-benar ganas dan juga merusak, destruktif banget, itu syaitan. Tapi syaitan secara bahasa. Ya, jadi begitu maknanya. Ya. Setan, setan secara bahasa artinya apa? Yang jauh. Udah pernah kita bahas. Ya, yang jauh maksudnya jauh dari kebenaran, jauh dari ketaatan, makanya disebut setan. Baik, berarti sini tatlus syaitin, para ulama menafsirkan, baik, tadi udah syaitan dimutlakan pada manusia, jin dan hewan. Sekarang syaitin di sini kemungkinan dimutlakan pada apa? Jin dan manusia. Hewan enggak di sini? Enggak, karena hewan enggak bisa bertilawah ala mulki Sulaiman. Ya kan? Makanya kita bilang tatlus syaitin itu ada dua tafsiran oleh para ulama dan sudah kita bahas. Yang pertama syaitin di sini adalah jin-jin, penyihir, jin-jin ya. Kemudian bisa juga manusia-manusia, dukun-dukun. Ala mulki Sulaiman. Tapi insya Allah nanti akan, kita tuh hari ini insya Allah mungkin tafsir al-Isar mungkin 1 jam setengah atau 2 jam mungkin. Kita membahas fasenya pertama, tafsir. Kemudian kita sedikit membongkar tentang apa yang ada di kitab ini sedikit. Ya. Kemudian kita akan membahas sedikit mungkin tentang sihir dan semacamnya. Kemudian sebagaimana menjanjikan kepada beberapa ikhwan dan juga akhwat mungkin, insya Allah kita akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di masjid ini. Ya mungkin Bapak nggak tahu dan keluarga sekitar nggak tahu apa akan Anda ceritakan. Tapi beberapa ikhwan di sini tahu, cuman pengetahuan antum sebagian antum itu pengetahuan terpisah yang nggak lengkap. Yang lebih lengkap mengetahuinya adalah pelaku, insya Allah ya. Jadi akan Anda ceritakan, insya Allah ya. Mulai dari awal, mulai dari awalnya, insya Allah. Sampai mungkin detik ini nanti. Ya. Masih ada satu syaitan itu yang na'udzubillah min, kita berlindung padanya, pada Allah Subhanahu wa taala darinya, dari godaannya ada yang memang ditugaskan untuk menanam buhul-buhul di belakang-belakang itu. Namun saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang dia mau bertaubat, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya, dan saya yakin insyaallah taala dia mendengar semua kajian ini. Syaitan itu dan juga kawan-kawannya dan juga siapapun yang menyerang majlis ta'lim ini dari jenis jin dan juga dukun, insyaallah Allah memperdengarkan mereka semua kajian kita. Insyaallah, dan semoga itu menjadi tabligh. Ya, kita memang tabligh ini bukan tabligh akbar, melainkan tabligh asghar. Tapi insyaallah bagi kalangan jin ini tabligh akbar. Insyaallah. Ya. Karena ini asghar saghir. Udah kecil-kecil anaknya gitu kan. Ya, ada anak kecil ya. Tapi insyaallah bagi kalangan jin nanti akan ceritakan ini tabligh akbar. Ya, lebih akbar daripada tabligh akbar yang ada di seluruh Jakarta mau. Dan lebih besar dari yang Istiqlal. Ya. Beneran. Insyaallah. Dan itu teman-teman yang sudah melihat, teman-teman Indigo yang sudah melihat itu tahu hakikat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala melihat ya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kita pengetahuan kita terbatas. Ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kufur. Ini dari sini ulama beristinbat apa? Sihir itu kufur. Makanya para ulama mengatakan. Dan ini ikhtilaf, khilafiyah, namun ada qaul rajih dan ada qaul marjuh. Qaul rajih nih, di sini pertanyaan. Apakah mempelajari sihir itu saja tanpa mengamalkan itu kufur atau tidak? Nah, para ulama mengatakan mayoritas ini, dan ini yang hak, yang sahih, atau lebih sahih, lebih sopannya kita katakan lebih sahih, adalah kufur. Dan ada ulama yang mengatakan, oh tidak kufur selama belum mengamalkannya. Nah, ini diantaranya Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarul Tanzil, menafsirkan ayat ini, selama belum sampai dalam mengamalkan ilmu sihir tersebut, maka dia belum sampai derajat kufur. Namun yang sahih atau lebih sahih adalah kufur. Mempelajari sihir itu enggak mungkin tanpa bermaksud akan mengamalkannya suatu ketika. Ya kan? Ini menjadi wasilah untuk haram dan kufur. Maka wasilahnya itu bisa dihukumi kufur juga. Walaupun enggak mesti, tapi dihukumi kufur itu sihir, karena sihir masalah pelik ya. Masalah penting sekali ini. Tetapi kalau dia hanya mengetahui bagaimana trik sihir yang seperti yang akan kita bahas setelah ini insya Allah, bagaimana trik sihir, ya, dan bagaimana para penyihir biasanya melakukan sesuatu, itu bukan mempelajari sihir itu sendiri sebenarnya. Beda. Bukan untuk mempelajari sihir itu namanya. Tapi untuk mengetahui trik sihir. Seperti misalnya, kalau kita bilang Mu'tazilah itu sesat, dan benar, sesat. Kita mempelajari teologi Mu'tazilah, apakah untuk memeluk Mu'tazilah? Enggak. Justru untuk membantah Mu'tazilah suatu ketika jika Allah memberikan kesempatan. Nah ini beda hukum, bahkan kadang ini bisa menjadi fardu ain bagi setiap orang jika memang darurat. Dan sepertinya masa-masa sekarang justru perdukunan itu semakin modern, semakin canggih, dan semakin darurat untuk kita mengetahui aib-aibnya. Iya gak? Iya. Seperti susuk ya misalnya. Susuk-susuk itu. Banyak sekali orang yang menggunakannya. Susuk itu buhul sebenarnya. Susuk itu buhul untuk melegalisir supaya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan adanya khasiat tertentu. Di antara yang meningkatkan kewibawaan. Nanti insya Allah akan ada insya Allah nanti ya. Ada. Nah itu buhul seperti itu. Itu harus tahu juga kita. Ya, makanya sebagian dokter ketika scanning tubuh pasien. Ya, pakai apa ya namanya. CT scan atau apa dan semacamnya. Atau rongsen. Ya. Rongsen apa Bu Baca itu? Anak kurang fasih untuk yang ini ya. Ya seperti itulah pokoknya. Ya bisa men-scan dalam sih. Itu malah menemukan ada besi. Ya. Ah, tulang. Ya iya itu pasti itu. Masa tulang ayam taruh di sini. Tulang dia. Ada besi sedikit ya. Atau ada pernak-pernik bekas biasa jepitan rambut manusia atau apa gitu. Oh ini buhul, itu buhul. Dimasukkan oleh dukunnya. Baik dimasukkan secara langsung ke tubuh. Atau dengan cara gaib. Yaitu meminta jin untuk masukkan jarak jauh. Biasanya yang masukkan jarak jauh ini levelnya udah lumayan nih dukunnya dibandingkan yang masukin langsung. Nah itu ada dokter kayak gitu, dokter ya. Ketika masukin, apaan nih kok ada besi di sini? Itu berkali-kali itu menemukan beberapa orang. Dan qadarullah rata-rata orang yang kaya memakai itu rata-rata itu penyakitan. Iya. Yeah. Dan memang khasiatnya kadang ada. Ini misalnya mau menjaga kewibawaan. Ya, emotikon jaga wibawa, kan? Mau jaga kewibawaan. Pakai susuk. Taruh di mana? Misalnya di leher. Nah, alhamdulillah ya, ini kufur ini kan. Nah, memang kemudian ini datang setan itu untuk membantu dia dengan sihirnya, dengan izin Allah. Dengan sihirnya, bukan dengan kebaikan, dengan sihirnya setan itu. Kemudian dia apa? Mengelabuhi pandangan manusia gitu loh. Sehingga manusia tidak berpikir itu kan ya kan? Berbibawah sekali nih orang. Atau cantik sekali nih perempuan. Atau periang sekali dia. Padahal pakai susuk. Tapi kalau ketemu orang berzikir, pasti yang pakai susuk ini enggak anteng, enggak enak. Enggak. Itu karena setannya gitu. Enggak enak. Ya, seperti waktu antum ketemu anak, enggak enak. Tenang aja, tenang. Enggak enak. Tapi kalau ini kasusnya beda ya. Biasanya orang kena jin apa yang ada jinnya ketemu dengan orang yang qadarullah insyaallah lebih baik darinya misalnya itu ini minder enggak enak enggak tahu kok saya enggak ngerasa bahkan muntah bahkan kadang enggak jelas ya kan seperti ada teman di sini ya sekarang belum datang atau mungkin enggak datang hari ini ngelihat muka anda mau muntah nah di sini depan masjid baru ngelihat muka anda doang. Anu baru kali ini mas ngeliat orang langsung mau muntah. Padahal anu gak jelek-jelek amat perasaan. Tapi mau muntah dia. Dan beneran itu. Ternyata ada jinnya dan memang ada jinnya. Wallahu alam nih. Kalau ada yang mau muntah dari akhwat ya jangan dimuntahin sekarang nanti aja ya. Itu tadi nasi susuk insya Allah nanti lebih lengkap mungkin insya Allah kita bahas. Tadi berarti wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Syaitan ini kembali bisa ditafsirkan dua ya. Bisa ditafsirkan manusia, dukun ya, dan semacamnya, bisa ditafsirkan sebagai jin. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Mereka yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajari manusia, an-nas ini umuman nas. Umumannya diajari apa? As-sihir. Sudah kita bahas juga sihir kemarin. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di Babil, sekarang tanah Babilonia dan itu masyhur. Babilonia dari dulu itu masyhur dengan dukunnya, perdukunannya. Ya. Masyhur dengan perdukunannya. Jadi itu banyuwanginya dunia itu. Atau dayaknya dunia lah gitu lah. ya kan, masyhur dengan perdukunannya, sihirnya maksudnya, di Babil, Harut dan Marut. Di sini Harut dan Marut, para ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah Harut dan Marut ini nama malaikat atau nama orang atau gimana? Tapi kalau misalnya zahirnya adalah Harut dan Marut ini malaikat, dia sebagai badal bagi al-malaikain. Wallahu a'lam. Kayak sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan tugasnya mereka itu, nah para ulama berbeda pendapat lagi mengenai mereka ini mengajarkan atau mewanti-wanti, ya beda. Mewanti-wanti itu memberitahu kemudian jangan kayak gini, atau mengajarkan supaya teruji nih orang nih ikut sihir atau memang mengerti ini sihir. Paham enggak? Di sini nih. Atau perhatikan yu'allimuna dengan yu'allimani. Yu'allimuna itu dua itu syaitin. Tapi yu'allimani ini kembali ke malaikat, ya kan? Baik. Sekarang yu'allimani di sini artinya apa? Ta'lim artinya apa? Ta'lim. Mengajarkan. Jadi 'allama yu'allimu ta'liman. Artinya mengajarkan. Namun kemudian kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bisa saja yu'allimani di sini 'allama yu'allimu bermakna a'lama yu'limu. Apa arti a'lama yu'limu? Memberitahukan. Jadi ada dua tafsiran untuk yu'allimani di sini. Ada tafsiran mengajarkan, ada tafsiran hanya sekadar memberitahu ini sihir. Ya Allah alam, mungkin lebih tepatnya memberitahu. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya itu memberitahu min ahadin, min di sini untuk ta'kid. Aslinya wa ma yu'allimani ahadan, min di sini untuk mentakidan, ditambahkan lafal min tarfuhar di sini. Dan tidaklah mereka berdua memberitahu min ahadin, dengan min ta'kid. Oke, penguatan. Dan juga kemudian kita lihat ahad di sini isim kan, dan dia itu lafal mutlak karena tidak ada alif lam di sini kan. Tidak ada tafsir alif lam nanti ahdiyah, zihniyah, jinsiyah, istiwrok, yang enggak ada. Melainkan dia mutlak. Berarti dan tidaklah keduanya mengajarkan siapapun, every single of them, siapapun, menunjukkan siapapun, satu-satu, siapapun yang mereka temui untuk diberitahu, hatta yaqula, sampai mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnah, sungguhnya kami adalah fitnah. Apa fitnah artinya? Ujian, ibtila, ikhtibar, ujian. Ujian insyaallah pekan depan. Ya. Fitnah itu. Makanya akan ada beberapa ikhwan dan akhwat terfitnah dengan ini. Ini kita kedatangan Ustaz Ansori Taslim sebenarnya. Apa Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Iya. Mungkin salah paham atau bagaimana? Ya. Tapi insyaallah alhamdulillah mudah-mudahan menambah berkahnya ini kedatangan guru kita semua ya. Ustaz Ansori Taslim. Insyaallah pekan depan kita akan membahas fikih Ramadan bersama beliau. Ya. Tapi kalau misalnya antum mau konsultasi insyaallah bisa nanti ya sama beliau. Atau minta nomor HP-nya kemudian berondongkan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ya Ustaz, silakan ya. Innama nahnu fitnah. Ya fitnah, ujian, ikhtibar, bala. Fala takfur, kalau gitu kalau kita fitnah. Ini di sini kita fitnah, ujian buat kalian, maka janganlah kamu itu kufur dengan mengikuti apa yang kami beritahukan dari sihir ini. Ya. Fa yata'allamuna minhuma, maka kedua, maka mereka pun belajar jadinya dari keduanya. Nah, ini bisa artinya berarti bisa artinya mengajarkan, bisa artinya memberitahu, mengajarkan, mereka pun belajar. Ya. Dan kalau malaikat ini hanya sekadar memberitahu dan juga memberikan warning, mereka malah mempelajarinya gitu loh. Paham enggak? Kayak misalnya, kamu jangan kesana loh, di sana ada banyak jebakan. Oh, pengen tahu. Nah, akhirnya dijua, akhirnya kena. Seperti itu. Jadi, di misalnya Anda bilang ke misalnya antum, hati-hati, di bawah itu ada ubin yang bisa menjeblos. Maka antum penasaran, apa yang tahu ah, gimana sih ruang bawah tanah di bawah. Akhirnya, pengen tahu, injek-injek, kejeblos akhirnya mereka. Nah, itu kayak gitu. Ya. Dan fa ta'allamu min huma. Nih sebentar. Sihir itu, perdukunan itu membuat ketagihan. Ya. Sihir itu atau perdukunan membuat ketagihan baik untuk pelaku maupun yang datang untuk bersusuk dan semacamnya. Ketagihan. Maka ya, seorang dukun yang mengganggu sebagian akhwat di sini ada. Itu kenapa, Bu? Kenapa dia belajar dukun? Karena ketagihan. Ternyata, ternyata saya bisa ini. Ternyata saya bisa ini. Ternyata saya bisa ini. Akhirnya bisa. Ya. Program bisa akhirnya kan. Akhirnya bisa. Iya. Main-mainin boneka, kemudian taruh buhul di sini, taruh di sini. Ketagihan dia. Kemudian dapat kabar-kabar dari info dari jin-jin. Ketagihan. Ternyata enak sekali waktunya jin. Iya kan? Itu ketagihan dari sisi itu. Tapi sebenarnya menderita, dukun itu menderita. Terlebih kalau misalnya korban santet dia itu dirukyah oleh perukyah syar'i. Ya, ya kan. Itu bakal menderita insyaallah. Sakit loh. Karena kena balasan kezaliman itu kena kembali kepada dia. Terlebih jika orang yang dia zalimi itu berdoa kepada Allah untuk kehancuran ini, itu akan dapat. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang datang ke dukun. Ya, untuk masang susuk, sugihan, pengasihan dan seterusnya, itu akan ketagihan. Akan ketagihan. Kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika satu waktu masang susuk kecil aja, itu gak mesti mudah untuk mengeluarkannya. Karena ketika antum berusaha mengeluarkan, otomatis dukun tahu. Dukun yang antum itu berkongsi padanya itu tahu. Ketika dukun tahu, semua jemaahnya itu tahu. Karena jemaahnya mentambil ke dukun itu. Ya kan? Nah, dukun itu kemudian, ya, juga akan tahu nanti bos-bosnya dukun itu. Jadi dukun itu ada bosnya nanti. Syaitan, para syaitan maridin, para datu syaitan. Ya, akan datang. Dan mereka akan tahu. Ya. Makanya kita bilang enggak bisa disamakan kasus yang berkaitan dengan dukun dengan kasus jin lewat. Beda kasus. Antum ketika merukyah seorang yang memang disantet itu sama dengan antum punya deal dan berurusan dengan ma'asyiral jin. Ya. Dan juga ma'asyiral dakakin. Ya. Jemaah dukun-dukun. Iya. Dan itu qadarullah berisiko, namun jika Allah melindungi antum, maka pasti tidak ada yang bisa memperdaya antum sama sekali kalau Allah melindungi kita. Ya. Apa yang mereka pelajari dari keduanya? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kenapa ditaruh sini? Bukankah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji? Apa yang memisahkan dengan sihir tersebut antara laki-laki dengan pasangannya? Kan bukannya perdukunan itu dan sihir itu banyak tujuannya, bukan hanya ini. Kenapa kok ini yang disebut di sini? Karena ada hadis Nabi yang juga menguatkannya, yaitu arsnya iblis itu di mana? Di laut. Ya. Di laut. Kemudian di antara nanti akan ada laporan-laporan, ya. Laporan perkembangan pekanan atau apa gitu kan. LPK. Ya. Kemudian ditanya, "Kamu ngapain?" Gini-gini, "Ah, biasa." "Pak, udah ngancurin orang. Kamu ngapain?" Gini-gini, "Ah, biasa." "Kamu ngapain?" "Saya sudah memisahkan antara fulan dengan fulan." "Wah, ini top marketer." Iya. Itu kenapa tujuannya itu? Tujuannya seperti itu. Supaya pertama nasal terputus apa? Nasal bukan nasal, tapi ini terputus otomatis kan pengasuhan ribet lagi. Terutama ini istri-istri para dai. Oh, itu kalau bisa sampai bercerai dengan sang dai atau ustaz itu prestasi tinggi tuh. Iya, udah prestasi tinggi. Ya, ya kalau misalnya istri orang biasa, ya ya bagus, tapi orang biasa nggak berpengaruh banyak. Tapi kalau istrinya tokoh, ya, dan suaminya berpisah, itu kan apa kata orang? Ini nggak benar nih, nggak benar nih. Makin terfitnah orang kan? Nah, itu makanya. Makanya kalau antum asatidzah itu, mereka tuh bertahan. Kenapa bertahan sama istrinya? Bertahan, tapi syaitan selalu menyerang mereka, terutama asatidzah yang melawan kesesatan, pasti. Gak mungkin enggak, pasti. Pasti bertindak mereka. Maksudnya syaitan itu bertindak, bagaimana caranya memecah belah keluarga ini. Ya. Kalau misalnya keluarga ini yang bertakwa, bersabar benar-benar, maka insyaallah Allah melindungi sampai akhirnya. Ya, syaitan yang akan kalah. Ya. Walaupun yang namanya talak itu mubah, tapi Abu Qadul mubah. Yang paling buruk yang mubah bagi Allah adalah tolak. Ya. Baik, itu tadi tujuannya mentafriq antara laki-laki dengan zaujnya. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka itu memberikan madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ini penting ini. Penting sekali supaya antum kalau misalnya terkena dan naudzubillah supaya seseorang muslim jika terkena sihir itu teguh dia. Yakin ini dengan izin Allah. Dan ini bukan kezaliman dari Allah, melainkan fitnah dan ibtila. Karena kita di dunia. Maka enggak masalah. Ya masalah, cuman udah anggap di akhirat itu tidak akan ini membawa masalah, melainkan justru kebaikan antum semakin banyak. Kalau ditingkahi dengan kesabaran insyaallah taala. Ya jadi ketika antum tahu ayat ini itu, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah, tidaklah itu akan memberi mudarat kecuali dengan izin Allah, maka antum juga berkeyakinan kalau begitu yang bisa menghilangkan mudarat ini hanyalah Allah azza wa jalla. Ya. Pasti yang mengizinkan penyakit datang Allah, yang mengizinkan penyakit pergi Allah, udah. Ya. Ya, enggak masalah ya, insyaallah ya. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari apa yang memberi mudarat bagi diri mereka dan tidak memberikan manfaat. Jadi manfaat di sini dinafikan. Manfaat itu sinonim dari kata maslahat. Dalam usul fikih itu ada maslahat mursalah ya. Ya. Jadi ada maslahat dalam usul fikih itu ada ada beberapa macam ya. Di antaranya ada maslahat mursalah, mursalah. Ada maslahat mulghat. Al-maslahah al-mulghat. Mulghat itu yang dilaghukan, dikesampingkan, dilalaikan oleh syariat. Seperti maslahat zina. Seseorang ini untuk membantah lagu Kupu-Kupu Malam sebenarnya. Seseorang belanjai pelacur, ya. Dia dapat maslahat dari pelacur itu, dapat uang, ya. Cari nafkah. Ya. Tapi maslahat seperti ini mulghat, tidak diambil oleh syariat Islam, mulghat, dilakukan, dilalaikan oleh syariat Islam, enggak mu'tabar, ghair mu'tabarah maslahat. Karena apa? Sudah ada ketetapan syariatnya untuk melarang ini, dengan melakukan zina. Mendekatinya aja gak boleh, apalagi melakukannya. Maka meskipun ada maslahatnya, tetapi syariat telah menutupi semua maslahat itu sehingga menjadi mudarat aja. Sihir ada maslahatnya gak? Loh, ada kadang-kadang. Dan itu gak, ya itu benar, ada maslahatnya. Misalnya pasangan suami istri ini kurang akur. Hubungan seksualnya itu kurang baik. Dan hubungan sosial antara keduanya kurang baik. Maka sang istri itu pengen supaya suami ini kembali rujuk padanya, maksudnya supaya bisa lagi berhubungan baik seperti sebagaimana dahulu kala. Akhirnya pergi ke dukun. Dia meminta susuk untuk pengasihan. Ya, supaya lebih cantik dan lebih pokoknya lebih menarik. Gimana caranya? Dikhususkan untuk suaminya. Itu maslahat bukan? Maslahat supaya hubungan rumah tangga itu langgeng versi dia. Ya nantinya itu gak bakal langgeng sebenarnya gitu. Terus nanti akan mabrurnya besar banget. Nah akhirnya apa? Dipasang susuk. Ketika dia datang aja, kemudian meminta sesuatu, itu udah batal Islamnya. Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian membenarkan apa ini? Ini bukan sekadar membenarkan, minta lebih-lebih ini. Faqad kafara, dia telah kufur dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari risalah Islam. Kufur. Udah di situ udah kufur, ya. Dia berarti nanti harus bersyarat lagi Islamnya. Nah, kemudian dipasang. Di sini biasanya kalau untuk kecantikan di sini. Di antara kedua ini, alis. Pakai sebagian orang-orang, sebagai perempuan yang memakai susuk, di antara karakternya, walaupun enggak semuanya mungkin, alisnya tuh harus di ini, di apa namanya? Ditipisin. Ya, antum akan melihat beberapa artis itu seperti itu kemungkinan besar wallahu alam dia memakai susuk. Alisnya harus di, karena ini melanggar syariat. Harus ada pengorbanan. Pertama kufur, langgar syariat. Ya, taruh di sini. Ya. Kemudian istirahatkan beberapa hari sampai nggak terlihat ada bekas apa-apa, gitu. Baik secara gaib atau gimana. Nah, kemudian tampillah dia menarik. Ya, kemudian masuk TV misalnya, nyanyi bagus, itu bisa pakai susuk suara itu bisa, dengan izin Allah. Dan itu fitnah dan itu ibtila sudah. Nah, itu mulai dari kufur dia. Memang orang yang lalai itu kan berarti subhanallah, subhanallah cantik gitu. Kemudian difoto di Facebook, jadi profile picture, kemudian ikhwan-ikhwan itu berat, subhanallah. Ya kan? Subhanallah, masya Allah, indah sekali. Ya, kemudian ada gambar mentahdir, kalau melihat keindahan, jangan subhanallah, tapi masya Allah. Capek. Ya. Ya, dua-duanya enggak masalah. Antum mau subhanallah, masya Allah untuk sesuatu yang indah, enggak masalah. Ya, insya Allah enggak masalah. Baik itu. Jadi pada kagum kan? Mana itu susukan? Susukan. Susukan itu apa bahasa Indonesianya? Kebalian. Susuan ya. Susukan. Apa nama daerah susukan ya? Itu susuk kan? Hasil dari susuk. Dan itu ketika seseorang menempelkan susuk pada dirinya itu sama dengan menempelkan setan jin pada dirinya. Ya mungkin nanti ya dia lihat dia cantik paginya, siangnya, ketika malam tuh dia bisa. Bisa. Kadang mimpi buruk dan biasanya mimpi bertemu dengan jin yang nyantel pada dirinya. Iya, makanya ada laki-laki cerita, saya pakai susuk mas supaya tenaga saya ketika berhubungan sama istri kuat. Iya kan? Taunya kita dikasih susuk apa seperti sapu lidi. Sapu ujuk yang hitam-hitam itu dipotong-potong dikasih itu jimat. Itu susuk juga termasuk walaupun enggak dimasukin ke tubuh tapi dikasih itu jimat, dipegang terus. Nah, siapa yang ditempatin? Dukun itu menempati siapa? Ternyata kutilan anak. Nah, kutilan anak yang tiap malam menjimai dia. Karena dia mengizinkan. Dan enggak enak rasanya. Yang enak siapa? Kutilan anak yang enak. Dan ini terjadi. Iya. Tapi memang ketika dia jima dengan istrinya mungkin ada kekuatan dan itu kekuatan yang Allah alam, mana enggak tahu bagaimana dia merasakannya. Tetapi dia sering mimpi buruk, kemudian didatangi oleh perempuan berjubah putih, kotor-kotor bau kuburan, kan? Banyak coklat-coklatnya dia. Rambutnya panjang, gundul, mukanya hitam gosong, ya. Sebagaimana mungkin yang sedang mendengarkan kajian ini diam-diam. Nah, datangin dia, menjimai dia, menikmati tubuhnya dia. Begitu juga dengan perempuan yang pakai susu. Itu mungkin nanti ketika tidur melihat anjing hitam, ya. Terus melihat berkali-kali, berapa malam gitu. Tapi emang dia cantik, semakin tak cantik kelihatannya. Ternyata mungkin anjing hitam itu malah yang menyetubuhi dia ketika dimimpi. Bisa itu kayak gitu. Alhamdulillah, makanya kufur dan juga kehidupannya buruk. Kemudian sosialisasinya nanti berikutnya itu akan buruk. Mungkin ketika dia ini bujangwati misalnya, pengen cantik kemudian pakai susuk, itu jauh dari jodoh bisa. Ya. Kemudian ketika mau dilamar orang, enggak, pokoknya mental, enggak ada aja kesalahannya, ada aja, susah jadinya. Jadi berapa ikhwan udah datang ke dia enggak mau, enggak bisa. Ima karena dia enggak mau, karena bisikan syaitan, ima karena ikhwan itu ngeliat ini orang cantik kok, tapi enggak enak rasanya. Karena sebagian syaitan yang menghinggap di tubuh seseorang yang masih bujang itu, akan menahan supaya enggak janikah, biar sama saya aja, janikah. Ya kan? Iya. Maka ini curiga sebagai bujang yang memang belum nikah sampai sekarang. Hati-hati nih. Kayaknya harus dirukyah. Iya enggak? Mumpung anda udah nikah, kalau dulu tuh enggak mau ngomong gini. Tapi insya Allah, antum dipercepat insya Allah ya. Jadi insya Allah rizkinya dipercepat insya Allah. Ya. Ya makanya itu ada beberapa orang memang qadarullah dan ini dengan izin Allah semua dipersulit jodohnya. Nah, dipersulit jodohnya. Dan kalaupun ketemu jodoh, itu bisa jadi ternyata jodoh itu juga megang jin. Baru bisa. Bisa kayak gitu. Kenapa? Karena adanya common sense antara syaitan ini dengan syaitan ini. Oh, ini sama-sama kita, sama-sama bersyaitan. Akhirnya jadilah. Jadian. Nanti anak-anaknya gimana tuh? Dan orang yang memakai susuk itu, nanti ketika dia meninggal, itu gak heran jika nanti anak-anaknya akan mewariskan syaitan itu. Jadi indigo anaknya dari kecil. Itu bahaya ya. Jangan diremehkan hal seperti ini. Anak kecil, ya, dari kecil, sudah ngobrol sama nothing, gitu. Ngobrol sama entah siapa, sama teman kecilnya, ini namanya siapa namanya, ini saya mau main sama Marfuah ya bu, siapa Marfuah, ini sambil saya, siapa ini sambil saya, dia baik orangnya, saya main sama Marfuah ya bu ya, ibunya dimain aja, oh ini mungkin, ya gak apa-apa lah, dia dapat teman bagus. Padahal temennya itu gak tahu dia kayak gimana mukanya, siapa tahu matanya beda-beda atau gimana kan, matanya merah, seperti ada saudara saya kayak gitu. Ya. Itu main-main sama teman dunia lainnya. Ya. Matanya apa merah sorot. Terus ibunya datang, ibunya jin itu. Oh, ibu itu ibunya itu matanya merah. Oh, ternyata dia setan ya gitu. Tapi main terus habis itu. Itu jangan kira itu. Jangan kira itu nanti enggak semua fine-fine aja enggak. Itu sampai gede menjadi korin dan enggak mungkin setan itu mengajak kepada kebaikan, gak mungkin. Gak mungkin. Kalaupun dia muslim, dia gak bakal kayak gitu. Maksudnya main sama ini, gak bakal. Kalau ibunya muslim, bapaknya muslim, anaknya muslim, gak bakal main sama ini. Gak bakal. Oke, nanti insya Allah akan ceritakan keluarga kuntilanak yang di kampus TIS itu yang sama anak Al-Fatah kemarin yang waktu itu. Insya Allah nanti ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Berarti itu semua perdukunan dan semacamnya itu akan memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui, ya di sini mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, menukar Al-Qur'an dengan musik, ya. Seperti melanggamkan Jawa, ya, termasuk itu, karena aslinya musik itu, aslinya wayang dan wayang itu aslinya syirik, iya, wayang itu syirik aslinya, benar, wayang, yangnya Jawa, kejawen, itu syirik itu, jadi jangan kira wayang itu cuma gini-gini doang, enggak ada unsur syirik, walaupun sekarang wayangnya OVJ misalnya itu beda lagi, tapi tetap aja itu ada unsur syirik kan, makanya ratu yang di sini anjin. Jin ratus yang seluruh pasukan ini dulunya itu ratu sinden disini. Nanti akan saya ceritakan ada sini ratu sinden dan seluruh pasukannya ribu atau jutaan wallahu a'lam. Itu dulunya ratu sinden namanya wayang-wayang itu biasa kejawen seperti itu ya, itu pelanggaman kayak gitu atau mengikuti perwayangan dan itu aslinya lagu atau bukan lagu bahkan syirik ya. Atau bisa nggak misalnya dengan Al-Quran dengan nada black metal mau black metal tuh nggak ada yang standar semuanya pakai suara gitu semua, ya kan? Suara ngeden, ya dan semacamnya. Menukar kitab Allah dengan sihir atau ini ya, musik adalah sihir dan semacamnya. Maka malahu fil akhirati min qolam. Tiada baginya keuntungan di akhirat. Ini menunjukkan apa? Pengkafiran. Gak bakal dapat apa-apa di akhirat. Nah, itu orang kafir. Walabi sama syarawihi anfusahum. Tiada baginya keuntungan di akhirat. Ya. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir. Laukanu ya'lamu. seandainya mereka mengetahui. Ini kalau misalnya ada anak-anak kecil, tolong dibaca-bacain ya, jangan sampai syaitan merasuki. Walau annahum amanu wattaqu lama thubatum min indillahi khair. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Ya, law kanu ya'lamun. Seandainya mereka itu mengetahui. Baik, kita kembali ke menuju ke sihirnya masih. Dan ini adalah kajian terakhir untuk periode ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada bulan Syawal tafsir ayat berikutnya. Dan pekan depan insyaallah kita akan membahas tentang puasa bersama Ustaz Ansori Taslim. Kalau bisa jangan terlambat ya. Kalau enggak bisa jangan terlambat juga. Harus tidak terlambat insyaallah ya. Jam 8 insyaallah, dan juga akan ada ujian fitnah ya, ikhtibar untuk antum semua, ikhwan dan akhwat. Tetapi bahkan yang baru datang pun tetap diuji dengan al-fitnah, tetap akan diuji insyaallah ya. Enggak masalah ya insyaallah. Dan juga jin-jin di sini semua, kita tahu pekan depan ujian, tapi karena kita enggak tahu gimana caranya untuk menguji kalian ya. Jadi kalian ya diam aja. Ya. Jangan membisiki teman-teman juga, mencari tahu, kasih tahu jawabannya, kunci jawabannya, jangan. Ya. Kalian pokoknya dengerin aja, pokoknya nikmatin aja insyaallah ya. Karena bagian hal semuanya ini enggak ikutin seluruh kajian dari awal, karena banyak pendatang baru juga ya. Baik, ini ada buku namanya Kitab Al-Mujarrabat. Apa arti mujarrabat? Mujarab, apa arti mujarab? Mujarab itu yang telah di apa, Indonesia apa ya? Dicoba. Hah? Iya, manjur, telah dibuktikan, telah dicoba. Berarti apa ini? Kitab coba-coba, ya. Ya. Pengobatan spiritual Islam terlengkap berisi kumpulan doa, amalan, wirid, rajah dan azimat untuk keperluan pengobatan, bela diri, perisai keselamatan, kelancaran rezeki dan usaha serta berbagai urusan. Nah, ini kitab induk dukun ini. Ya. Kitab warisan para wali Allah ini bersumber dari Al-Quran, hadis, pengalaman para sahabat Nabi dan ulama-ulama terkemuka. Mulai talbisnya di sini. Antum lihat di sini. Ini gambarnya, gambar rajah, gambar ini. Ini bukan huruf, huruf cuma ada mim-mim, kemudian bintang-bintang. Ya, bintang. Kalau misalnya antum lihat bintang, bintang itu bisa berbentuk seperti bentuk kepala kambing. Kadang kalau misalnya para penguji syaitan ya, primasonri dan sebagainya juga, itu mereka menjadikan kepala kambing itu sebagai simbol ya, simbol syaitan iblis ya. Yang mereka sembah itu namanya Baphomet ya, dan itu bentuknya kepalanya kambing, badannya manusia, kemudian kadang punya sayap. Jadi nama-nama syaitan mereka itu sesuai dengan nama-nama Israiliyat yang ada di Taurat atau Injil. Dan di antara nama syaitan itu, dan itu nama-nama syaitan itu dijadikan nama-nama band di dalam aliran black metal atau melodic black metal atau black death metal. Ya. Di antara Baphomet ada. Kemudian diantaranya juga ada nama syaitan itu Azazel. Ada juga Azagal. Ya. Dan nama-nama lain. Yang mana semuanya itu penyembah syaitan, itu band-band itu. Di band black metal itu awal munculnya itu di England. Ada band namanya Venom. Racun. Ya, membuat album dengan judul black metal. Covernya hitam. Kemudian apa ada kepala kambing di situ, simbolnya. Nah, itu menjadi perintis untuk black metal selanjutnya. Dan mereka itu masyhurnya di Norwegia. Karena di sana ada, karena dulunya Viking ya. Dan Viking itu menyembah animisme, dinamisme atau animisme namanya, menyembah batu dan semacamnya, dewa-dewa. Ya. Menyembah dewa-dewa sebagaimana Mesir kuno menyembah dewa-dewa. Namun dewanya Skandinavia sama dewanya Mesir beda. Tetapi satu kesamaan, intinya sihir. Ya. Nah, kemudian kan Kristiani masuk ke tanah Skandinavia, itu Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan satu lagi apa lagi? Islandia. Ya kan? Islandia, lima negara itu kan, yang isinya salib semua. Mereka gak terima, sehingga mencetuskan banyak black metal di daerah, terutama Norwegia, dan juga Swedia. Makanya di Norwegia ada pembakaran gereja berkali-kali di era 90-an. Di antaranya ada band single, satu orang namanya Burzum. Yang nama orangnya itu Fark Vikernes itu, dia membakar gereja dan membunuh, pernah membakar gereja dan pernah membunuh rekannya. Jadi masa itu kelam sekali gitu. Dan itu cikal bakal kemudian menjadi merebaknya black metal di dunia ini. Yang kemudian dari situ nanti aliran metal lainnya itu mengambil juga logo-logo ini. Sehingga bisa aja penyanyi biasa itu mengambil logo-logo ini. Bintang. Bintang, kemudian ada kepala kambingnya. Ya. Atau bintang doang terus ada simbol-simbol tertentu. Ya. Banyak sekali sebenarnya simbol-simbol mereka. Dan simbol-simbol itu adalah kekuatan. Iya, simbol-simbol itu kekuatan. Jadi jangan remehkan ketika misalnya antum mungkin melihat adanya Illuminati dan sebagainya, antum akan mengejek orang kandang ayam itu kada ini hanya apa namanya? Apa sih itu yang bintang David, hah? Kemudian antum mengejek gini-gini. Sebenarnya hal seperti ini benar adanya, maksudnya itu adalah identitas mereka. Di baju-baju itu ada semuanya. Ya. Di baju-baju terus angka 13 juga termasuk dibentuk sedemikian rupa. Dan kalau anda perhatikan Windows sendiri, itu juga ada simbol 13-13 sebenarnya. Cuma memang gak usah dipikirin juga, tapi itu identitas mereka. 13-13 kalau pakai komputer digabung 1-3-1-3 jadi apa? Windows. Ya. Kemudian kantor-kantor berita Yahudi itu juga huruf-hurufnya itu ada simbol di balik itu. Kemudian di film-film Yahudi kadang antum melihat ada mata. Ya. Kemudian ada yang kayak gini nih. Hah? Ini seperti ini nih. Atasnya pintu biasanya. Itu juga ada simbol mereka juga seperti itu. Dan mata itu sangat penting bagi mereka. Sebagai sihir. Ya. Itu simbol identitas mereka untuk mengetahui, oh ini filmnya Fulan, ini filmnya dia. Ya. Jadi ada sejarahnya seperti itu. Dan simbol-simbol seperti itu sekali penting. Karena dengan itu, seorang penjahat diketahui sama dengan penjahat lainnya. Maksudnya, antum ketika melihat gerombolan si berat, harus punya custom tersendiri. Tahu gak masih berat gak? Ah, kalau gak tahu berarti masa kecil antum itu kurang. Gerombolan si berat, binol bebek. Ya. Pakai logo 176-761. 761-167. Itu harus ada kode-kode seperti itu. Iya gak? Tapi 176-761 13 bukan? Bukan. Enggak, 14. Ya. Itu semua ada ya. Bintang-bintang dan semacamnya itu ada semua simbolnya. Nah, ini juga ada bintang itu di sini dengan bentuk seperti kepala kambing. Ya, kemudian ada meme, ada H, ada pagar, ada spasi nggak di sini nggak ada sebenarnya. Ini ada pagar di sini. Ah, kemudian ada tulis tepat gini, Romawi. Ini termasuk dari bagian dari sihir. Ya, kita buka sekarang bedah ada beberapa menandai hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Di antara beberapa khasiat dan manfaat surat Al-Fatihah. Khasiat ini di antaranya siapa yang membacanya ya, pada gigi yang sedang sakit maka insya Allah akan sembuh. Oke, okay, baik. Caranya harus ada cara lain. Tulislah wifid tulasi berikut ini pada papan suci. Berarti baru beli papan suci. Atau gak tahu maksudnya papan suci ini apa. Setelah terlebih dahulu engkau taburi debu suci. Karena taunya debu dalam suci itu judul lagu Malaysia dong. Suci dalam debu. Ha? taburi debu suci menggunakan paku atau kayu. Lah ini apa maksudnya? Kemudian a ba ja da ha wa za ha ta ya. Ini ketahui, ini adalah rangkaian dari zaman jahiliyah dahulu bentuk sihir seperti ini. Abjad, hawas, hati. Ya. Ini huruf hijaiyah. Yang sekarang kan kalau huruf hijaiyah a ba ta ta ja ha ha ra. Ini dulu dikenalnya seperti ini. Dan mereka para penyihir di zaman jahiliyah dahulu Arab itu memakai ini a dengan terpisah ba ja da ha wa za dan seterusnya. Ya. Abjad hawas. Ya, itu ada seperti itu. Jadi harus dengan kemudian tancapkan paku atau kayu itu pada awal huruf. Lalu bacakan surat Al-Fatihah sekali dan mintalah orang yang sakit gigi untuk meletakkan jarinya pada tempat yang sakit dan tanya dia, apakah sudah sembuh? Maka ia harus menjawab pertanyaanmu tersebut dan janganlah ia menyingkirkan jari-jarinya apabila sudah sembuh. Dan seterusnya, wallahu alam. Kemudian ada dinamakan, di antara khasiatnya yang lain adalah, ini anda memberitahu di sini bukan untuk mengajari. Tapi ini lihat nih, dukun seperti ini. Untuk mahabbah. Apa mahabbah? Ya, bukan nama judul film India, muhabbat. Itu sama, artinya cinta. Dan meluluhkan hati seseorang. Luluh hati seseorang. Caranya gimana? Sebagaimana para sahabatku memberikan amalan tersebut kepadaku. Maksudnya sahabatku, dukun-dukun sepertiku. Caranya adalah dengan mencampur nama orang yang dituju. Campur nama orang yang dituju dengan namanya Al-Ahruf An-Nariyah. Huruf-huruf api, huruf-huruf neraka, yaitu a, ha, to, ma, fa, sha, ga. Ah, nggak tahu bacanya. Pokoknya tulis aja. Campurin namanya, Sutrisno misalnya. A, ha, fa, to, ma, sha, ga. Kayak itu. Ada yang mau nyoba? Syirik kalau nyoba, nggak boleh. Nggak, ini dari mana gitu kan? Dalil nggak ada. Kemudian sebenarnya ini banyak. Antum kalau misalnya kita gak pernah belajar tauhid dan gak pernah membaca kitab misalnya. Ini semua tuh bahasa Arab. Banyak iniannya ya. Ya. Dan ayat-ayat. Ayat-ayat. Dan sebagian ayat itu dipelintir. Maksudnya, ini kulhu Allah wahad dicampur sama ayat mana. Dicampur. Dipasang-pasang gitu. Ini yang disenangi syaitan. Antum ketika membaca, kulhu Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu yang benar, benar kan? Paham enggak? Qul huwallahu ahad. Kemudian ha mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu gimana? Campur-campur itu. Gimana enggak murka Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Itu yang disenangi syaitan sehingga seseorang bisa menjadi kufur karena main-main seperti ini. Nah, itu kemudian syaitan pun datang dengan gitu. Itu sama dengan memanggil syaitan walaupun dengan ayat Quran. Selain ini memang kebid'ahan. Ini juga jelas-jelas daya bid'ah, syaitan senang kan? Makanya syaitan ketika ya pernah nanya juga, nah, seorang jin yang telah muslim alhamdulillah dulu. Ada, kamu pernah enggak pernah tahu enggak ada orang yang membaca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah kayak gini. Apa kata apa tuh jin itu? Iya, dulu kami senang banget sama orang kayak gini. Kita deketin orang kayak gini. Makanya kadang-kadang orang tasawuf itu sufi yang kayak gitu. Kemudian langsung kejang-kejang. Nah itu datang setannya itu. Ya, entah setannya itu pura-pura, kejang-kejang, atau memang itu efeknya. Allah juga tahu. Allah alam. Tapi yang penting, itu semua mengundang setan. Sekarang di sini, ini karangnya Ahmad Dairabi, ulama fikih terkemuka asal Mesir. Anda gak tahu. 1651 sampai 1738. Masehi. Ya. Di antara keutamaannya, siapa yang sedang ditawan, terlilit hutang atau takut kepada suatu hal, lalu membaca surat Yasin sebanyak 3 kali, pakai surat Yasin terus kan, maka akan aman dan dikabulkan hajat-hajatnya. Oke. Berkeyakinan seperti itu ya. Demikian pula untuk semua perkara penting, bacalah surat Yasin sebanyak 7 kali. Setiap selesai 1 kali surat Yasin, itu kan panjang itu. Ya, panjang sekali, lumayan itu. Diselingi dengan membaca doa berikut. Ayyatuhal jama'atul muskhirun al-muti'una li hadhihi surati mubarakati bihaqqi anbiya'illahi ta'ala wa awliya'ihi wa bihaqqi khalikum ija'alu kalimati sariyatan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Wahai jemaah yang merendah, siapa maksud jemaah yang merendah? Siapa? Hah? Jemaah nyantren atau jemaah siapa? Hah? dan taat pada surat yang berkah ini dengan kebenaran para nabi Allah dan wali-walinya dan dengan kebenaran pencipta kalian. Jadikanlah kalimatku berjalan dan perkataanku didengar dan diterima. Penuhilah keinginanku. Minta sama siapa sini? Wakfuni jama', ya jama' berarti untuk kalian. Ufuni ufu, cukupkanlah untuk saya. Muhimmati, keinginan saya. Wa amidduli, dan bekalilah saya. Wa a'inuni, dan tolonglah saya. Fil umuri kulliha, di semua perkara. Ini syirik wan. Syirik kan? Syirik. Ya kan? Sekarang dia manggil siapa? Manggil Allah, tapi dengan lafal jama' enggak boleh. Ya, syirik dah jelas kan? Secara semua urusan, secara keseluruhan atau bagian-bagiannya, wali jumlatan wa tafsila, global atau terperinci, saya minta sama kalian. Dengan kebenaran kata innahu min Sulaiman. Sesungguhnya ya, masuk ayat ini. Talbisnya benar-benar innahu min Sulaiman dari Al-Qur'an. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ini kan? Ya, talbis benar-benar ini. Dan ini benar ini ayat Qur'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini pelecehan terhadap Al-Qur'an. Alhamdulillah. Semoga Allah melaknat orang-orang seperti ini. Kemudian al-waha al-ajla sa'ah, secepatnya, lekas, sekarang. Alhamdulillah. Ya. Ini anda enggak peduli kalau misalnya para syaitan marah dengan adanya pembahasan seperti ini. Tapi kita perlu di sini untuk mengetahui bahwasanya mereka itu adalah tukang talbis. Ya. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dipelintir. Itulah kesenangan syaitan. Makanya kalau misalnya seorang dai itu memelintir ayat-ayat Allah demi liberalisme dan semacamnya, itu masuk di bab talbis iblis juga. Syaitan senang sekali dengan hal seperti ini. Nih, sekarang ada lagi. Ada doa. Di antara faedah yang bermanfaat adalah untuk mengirim hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Tapi memang mungkin jin itu bersuara dan kita enggak lihat dia. Mungkin, dan itu enggak mesti buruk maksudnya. Karena di zaman salaf juga di dalam Tafsirul Katsir bahkan atau di dalam Az-Zahabi apa di dalam Syiar A'lam An-Nubala itu ada seorang ulama ya. Kemudian diketok pintunya. Tok-tok, assalamualaikum. Kemudian pembantunya pun membukakan. Mau membukakan tapi gak ada orang. Siapa ya? Ini kami kaum jin yang telah mendapatkan faedah dari Syekh Fulan, pemilik rumah ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Syekh Fulan karena telah memberikan ilmu kepada kami. Itu tanpa adanya bentuk, maksudnya bersuara gitu aja. Itu mungkin. Dan itu tercantum dalam Syiar A'lam An-Nubala Az-Zahabi. Ya, atau kalau enggak salah Tafsir Mukatsir ya. Saya lupa benar-benar, saya lupa. Tapi ini hak terjadi. Ya. Saya juga lupa nama syekh ini siapa. Di sini di antara faedah yang bermanfaat adalah mengirimkan hatif suara tanpa rupa sebagaimana telah diajarkan sebagian sahabat kepadaku. Mereka mengatakan bahwa amalan tersebut mujarab. Ingat mujarab artinya apa tadi? Telah teruji bagi mereka. Dan memang mungkin telah terjadi, benar. Tetapi tetap aja, sesuatu yang telah terjadi itu bukan berarti terlegalisir. Puasanya itu memang benar, belum tentu. Caranya menurut mereka nih, berpuasalah 3 hari diawali pada hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, berarti kan? Setiap malam, bacalah bacaan berikut ini 1000 kali. Nah, kalau misalnya di Kempot itu 1000 kota wesa lewati ya. Oh ini 1000 kali. 1000 kali sambil membakar kayu kurma yang sudah lama, capek. Dimulai pada malam Senin. Ini ana langsung iniin aja apa namanya Indonesianya aja, karena kalau misalnya Arabnya takutnya datang mereka. Dengan mustolkhin. Dengan solih pakai kho. Ya, pakai kho. Dengan khatlah, dengan tolmuh atau bukan balamuh, alijin, ajranjin, Jawablah, Ajib ya Maimun. Jawablah, wahai pemilik keberkahan. Dengan kuatnya guncangan, dengan kekuatan Jibril. Dengan tiupan sangkakala Israfil. Dengan kekangan Mikail. Dengan genggaman Israel. Jawablah, wahai pemilik keberkahan. Dan lakukanlah apa yang aku perintahkan kepadamu. Apa? Nah, ini dengan bahasa Arab kan? Masih kok orang pakai bahasa Arabnya doang? Enggak tahu dia. Enggak tahu bahasa Arab, enggak tahu, baca aja gitu. Ya. Dengan kebenaran yahin-yahin, teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Apa? Suf, ini kan kalimat ini. Ini macam-macam kalimatnya. Ditambahin apa? Ayat Al-Quran. In illa sayhatan wahidah. Dicampur-campur. Di sini juga ada fa idza hum jami'un ladaina muhdharun wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dicampur. Kemudian apa setelahnya? Ajib ya Maimun. Jawablah wahai Maimun. Barakallahu fika wa 'alaika. Wah, ini. Barakallahu fik. Ya. Sebagian orang yang melakukan amal di atas 1000 kali itu sambil puasa 3 hari itu menceritakan kepadaku bahwa ia didatangi suara yang lantang namun ia tidak melihat wujudnya. Genderuwo yang datang. Gitu kan? Tuh. Ini ada lagi nih. Ya Haj, ya Tua Shinisa. Wahai Haj-hajan. Wahai Tushinisa, jawablah dengan Taurat dan apa yang terbaca di dalamnya. Jawablah dengan Injil dan apa yang terbaca di dalamnya. Dan Zabur dan Al-Qur'an. Jawablah dan hadirkan dan pergilah kepadaku dalam bentukku, permisalanku. Maksudnya, pengen apa? Supaya ada jin yang menyerupai dirinya, kemudian dia mengutus pada siapa gitu. Jadi mendobolkan, menduplikat dirinya. Perkenalkanlah namaku, julukanku, tempatku, dan lukailah dengan tombak dan lemparkanlah dengan jarum-jarum, hingga saat pagi tiba ia datang dengan tunduk merendah dan memenuhi hajatku. Jawablah dan berbuatlah seperti yang aku perintahkan, lekaslah, cepatlah sekarang. Nah. Nih, nama-nama syaitan. Sebut ini dua kelas. Ya. Apa namanya? Barhatih, Karih, Tatlih, Turan, Masjal, Tarqib, Barhash, Walmash, Khutiri. Banyak nama syaitan semua. Ya. Ini tuh berarti benar dan buku buat dukun. Dan dukun akan marah ketika kita bongkar seperti ini. Ada amalan mujarab untuk menghancurkan musuh. Apabila engkau ingin menghancurkan musuh agama, maka berpuasalah selama 3 hari dengan meninggalkan makanan yang bernyawa atau keluar dari yang bernyawa. Pada hari ketiga, ambillah 1000 butir garam. Itu gimana caranya? Capek. 1000 butir garam. Capek ngitung satu-satu. Capek banget. Ntar kalau salah itu gimana? Bacakan setiap butir garam tersebut dengan surat Al-Lahab tanpa basmalah. Sebanyak 1 kali hingga genap 100 butir. Nah, setiap mendapatkan 100 butir, selingi dengan membaca doa di bawah 1 kali. Nanti ada doanya. Lakukan cara ini hingga selesai 1000 butir. Setelah itu, masukkan butiran-butiran garam tersebut ke dalam helai kain berwarna putih. Mau bikin kuntilanak mungkin dia. Kemudian, lemparkan kain tersebut berisi butiran-butiran itu ke dalam sumur, sungai, atau tempat lainnya. Udah jelas ini udah. Sumur, kali, kalen, atau tempat-tempat lainnya seperti itu. Sumur, wah, udah. Pantum ke sumur-sumur yang, apalagi sumur yang di kuburan. Itu, Allahu a'lam, berapa itu. Anda pernah ke kuburan di Jawa? Sepi kok, kalau kuburan di kampung itu kan memang sepi. Beda dengan kuburan di Jakarta ini. Ya, diramaikan. Jadi tempat perayaan. Itu ada sumurnya, di situ merasa banget ini, pekat ini auranya. Aura negatif tahu Pak, banyak makhluk astral di sini. Nah. Apa kau misalnya kita udah lempar di situ, maka musuh agama yang kau maksud akan binasa pada saat itu juga. Ini santet namanya. Ini santet ini. Musuh agama maksudnya apa? Musuh dan musuh antum beragama. Itu maksudnya itu. Ini santet namanya. Takutlah kepada Allah. Apa maksudnya kok takut kepada Allah? Oh, takut kepada Allah, jangan amalkan kayak gini. Karena amalan ini merupakan amalan yang agung dan merusak ketika itu juga. Wah, santai benar-benar. Ya kan? Amalan ini juga bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri apabila digunakan dengan sembarangan amin. Ya, bakal kena dia. Ini masih banyak sebenarnya teman, nggak usah semuanya, nggak usah ini. Ini perhatikan, ini kayak gini-gini, nomor kayak gini, ah, ya, ya kan, nomor-nomor ini, KPK ini, atau ngapain gitu kan, main apaan? Apa namanya yang baru itu? Sugoku, ah, Sugoku, yang dijual itu bukunya itu, tapi dengan bahasa Arab. Nah. Ya, sebentar, ada juga gambar-gambar ya. Saya kasih unjuk gambar-gambar kuantum melihat-lihat seperti ini. Inilah sebenarnya yang dinamakan wifiq. Nah, ini seperti ini. Ini wifiq, di antara wifiq itu seperti ini. Ya. Oh, biasanya ada kotak, kemudian ini ditulis terbalik. Ditulis terbalik. Itu bisa jadi adalah asma Allah. Asma Allah yang dipisah hurufnya, kemudian dibalik. Ini penghinaan buat Allah Subhanahu wa taala. Dan pendatangan untuk setan, ya, pendatangan untuk setan. Sebentar, ada lagi nih beberapa wifik-wifik lain. Ini setiap bab sebenarnya dituliskan di sini wifik-wifik di sini. Nah, ini yang tadi di handphone ini seperti ini, ya. Lihat ada bintang-bintang, kemudian h, antahnya apa, kemudian ada pagar, ada mim, ada h, ada of dan semacamnya, bintang-bintang. Seperti ini kadang, ditaruh di tempat jualan kadang-kadang untuk melariskan. Kata mereka untuk melariskan, ya untuk supaya orang itu tertarik. Oke, kadang ada orang gak punya keperluan, taunya ke tempat dia. Terus beli, terus borong. Terus baru di rumah, nah ngapain ya saya borong kayak gini. Itu bisa kayak gini, itu terjadi karena terkena sihirnya. Karena dia tidak berzikir ketika di pasar atau tidak berzikir ketika bertemu orang. Tidak salam, tidak apa gitu kan. Nah, di sini juga termasuk di sini ada 4x4 di sini hasbuna, kemudian Allah bisa-bisa, kemudian wa ni'ma, kemudian al-wakil, kemudian aziz, kemudian sa'iq. Sa'iq itu artinya apa? Pengendara, yang mengendarai. Di sini semua mereka ini semua dimaksudkan sebagai asma-asma Allah, nama-nama Allah. Nah, kita tahu kaidahnya bahwasanya kita tidak bisa sembarangan menamakan Allah kecuali dengan adanya nas. Nah, di antara yang tidak ada nas, sa'iq itu apa? Ya. Nah, jadi mereka membuat-buat ada sa'iq, ada muhid, mughni, dore, muhid dan mughni benar. Tapi di sini masalahnya adalah wifik-wifik seperti ini karena berisikan apa? Berisikan ayat-ayat potongan. Ada jenisnya ayat-ayat yang mungkin satu ayat atau potongan ayat kemudian ditempelin dengan ayat di surat lain, kemudian jadi kacau, jadi membuat surat sendiri, ya. Atau ada juga yang berupa ayat benar satu ayat saja, namun dipisah-pisah hurufnya menjadi huruf muqatta'ah. Makanya sebagian dari mereka itu sangat mengagungkan huruf muqatta'ah seperti hamim, alif lam mim dengan dipisah-pisah, ya. Atau asma'ul husna, nama-nama Allah, Rahman misalnya. Ra dipisah dengan ha, kemudian dengan mim, kemudian dengan nun. Itu benar-benar membatalkan keagungan asma'ullah. Yang tadinya mungkin orang mira, oh ini asma'ullah. Justru inilah yang membatalkan keagungan asma'ullah. Maksudnya yang melawan asma'ullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab ini memang benar-benar mujarrabat. Nah, contoh lain, ini ada ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ujung-ujungnya ngejek. Wa wa wa wa wa wa mim lam lam lam lam. Ngejek. Ngejek. Tadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa wa wa wa wa wa wa mim lam lam lam lam. Ya kan? Wow 10 kali, mim 3 kali, lam 3 kali. Ngejek. Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menginginkan membuat surat baru. Nih. Di sini juga mengejek Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, husin, susin, dusin dan terusnya nama-nama. Ini apa di sini kok di Eropa kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Husin di sini dia sebagai sifat untuk ini. Ini juga sifat, berarti Allah disifati apa? Husin, husin. Gimana? Penghinaan bukan? Penghinaan. Baik. Bagaimana hukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita makan di rumah makan yang memasang jarah-jarah? Wallahu alam, tidak boleh. Tidak boleh. Wallahu alam. Ya. Karena itu sama aja kita mendukung mereka. Baik. Sehingga kita mau menceritakan sesuatu di sini ya. Cerita tentang apa yang ada di sini, bismillah ya. Saya ceritakan insyaallah. Kita ceritakan kronologinya insyaallah taala dan juga teman-teman kaum jin semua. Semoga cerita ini juga menjadi ibrah buat kaum muslimin sekalian. Setan, sorry, titip salam untuk Ustaz. Sorry, ada yang titip salam. Ada yang titip salam buat antum, tapi orangnya ada di luar kota. Iya. Hah? Manusia kebetulan, alhamdulillah. Jadi begini awalnya. Kalau sebelumnya itu kita kasih sedikit maklumat tentang kaum jin, tentang dunia jin itu, memang dunia jin tidak bisa dikiaskan dengan dunia manusia di banyak sisi ya. Ketika misalnya Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika kita tidur itu syaitan itu tinggal di khaisum kita yang kecil seperti itu, kita enggak bisa menalarkan gimana kok bisa? Enggak usah kita pikirkan ya, enggak usah dipikirkan. Karena itu dengan qadarullah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semaunya Allah mau bagaimana syaitan itu, bagaimana mereka tinggal. Kemudian juga memang ini berawal dari memang pengalaman tadinya. Di antara keluarga kita dan juga tetangga kita memang terserang ya. Dan ada katakan jika satu rumah itu mereka menjaga keimanan, itu banyak sihir-sihir yang bisa lepas, maksudnya bisa belok jadinya. Dahulu ya, kita punya tetangga. Tetangga ini pengen sugih. Tetangga ini tetangga nama rumah kita, rumah anak. Alhamdulillah rumah anak dari dulu memang alhamdulillah kita menjaga tahsin, membaca Al-Quran dan semacamnya. Radio nyala ya. Dulu belum ada radio roja. Radio apa dulu gitu Pak ya. Nyala terus ring. Kemudian kadang ada majelis taklim di rumah kecil-kecilan. Ada dukun di situ. Nah, sebagian ada tetangga ini pengen supaya kaya sehingga pengen bertuyul. Nah. Kemudian datang ke dukun. Mbah dukun ya. Terus minta begitu kan. Oke. Okay. Akhirnya dukun kan menjampi-jampi, kemudian berusaha mengirim tuyul ke rumahnya supaya dipelihara di sana. Nggak bisa ternyata. Tuyulnya nggak bisa ke sana, ke rumah sampingannya itu. Akhirnya tetangganya marah-marah, kok nggak bisa sih dukun di samping rumah kamu itu, ada penghalangnya. Apa rumah itu loh, rumah yang itu tuh, siapa sih rumah siapa itu? Nah, mulai dari situ makanya kemudian dukun itu dendam, padahal kita gak tahu apa-apa. Cuman karena emang rumah kita alhamdulillah Allah jaga, sehingga mental tuyul itu gak bisa datengin daerah itu. Padahal sasarannya bukan rumah kita, tapi sebelah. Tapi mental, Allah alam bagaimana, Allah yang tahu. Tapi gak bisa gitu. Akhirnya apa? Dukunnya dendam, kemudian malah membuat ibu Ana itu semacam menggemblok tuyul kalau misalnya jalan ke pasar. Sehingga sebagian orang melihat, gemblok tuyul. Dibuat seperti itu. Dan gak tahu, kita gak tahu. Wallahu alam, kita gak tahu benar-benar. Sehingga orang-orang itu melihatnya, dia kayak gini nih, si ini. Kan, alhamdulillah keluarga anak Betawi asli situ. Jadi, ternyata dia kayak gini. Jadi buat fitnah. Gitu. itu dipelajari di situ, dukun itu suka membuat fitnah kalau dia gagal. Dan itu yang diinginkan dari majelis ini sebenarnya. Nanti anak-anak ceritakan ya. Ini bertalian semua ini, ini pelajaran ibrah dari zaman lama. Dan pada Allah memang keluarga kami memang pada Allah sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Ya. Kemudian berawal dari itu, kita sudah alhamdulillah merukyah, merukyah dengan izin Allah. Anda ungkapkan di sini mulai dari dulu nyantren with guys, ya di bawah itu kan. Memang di bawah ini ya ada beberapa kaum muslimin yang masih sedikit dulu. Dan anak gak ngeliat, cuman merasakan ada ya di kelas ini ada akhwat, maksud akhwat perempuan, jin perempuan. Ya. Dan ini anak ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kalian semua ya. Jadi jangan tersinggung itu, gak ada penjelekan di sini. Nah, ini ada teman juga, ya temannya hadir di sini. Ya dia dulu memang ketika di Facebook aja sebelum ketemu sama anak itu katanya dia akunya itu udah serem ngeliat anak. Anak nggak tahu kenapa. Baru ngeliat statusnya itu kayak ada bro gitu kan. Ya. Tapi nggak pernah like kayaknya. Nah terus ketemu sama anak. Kita belajar. Yang terlebih guys. Ini saya ceritain kronologinya supaya itu clear sampai sekarang ya. Supaya nanti nggak terjadi fitnah. Kok di sini banyak jin sih? Ini kronologinya kayak gini. Nah, udah ketemu anak itu seperti anak juga ketika itu merasa ketemu dengan ikhwan ini, itu kok ngerasa nih anak kok kayaknya sering salah tingkah sih sama anak. Padahal anak gak ngapa-ngapain, anak gak mentahdir, anak gak mentabdir, gak mentafsik, gak mentafsik, mentafsir. Enggak, tapi kayaknya salah tingkah gak anak. Ah biarin aja lah, mungkin emang dia karakter kayak gitu. Sampai suatu ketika ini, majelis kita ini, Rawa Bambu ini, nyantaran weekend setelah itu, setelah zuhur. Gitu. Dia baru datang pas zuhur sama kita ini. Di bawah itu sama satu temannya. Berdua ini langsung ngobrol temannya ini ke anak, temannya temannya ikhwan ini. Dua-duanya sama. Nah, temannya ini dulu dari waktu nyantren weekend masih di Depok itu dulu. Udah alhamdulillah udah sering ikut, sekarang malah enggak tahu kemana. Nah, teman anak ini bilang, "Mas, ini si ini nih sampingnya ini si Fulan. Ngeluh nih ada sesuatu itu." Anak langsung jawab, "Ah, paling kena jin." "Wih, benar kayaknya. Loh, kok antum tahu sih, Mas?" "Loh, benar ya?" "Ya udah." "Ya udah, diceritain sedikit, Mas. Ana waktu baca-baca itu Al-Baqarah, ana kayak gini-gini, Mas." "Apa gini-gini?" "Nyakar-nyakar ini." "Wah, mau gitu. Wah, mau macan." Nah, ya udah kalau gitu ya udah, insyaallah rukyah. Rukyah dadakan. Rukyah dadakan ini. Akhirnya di sini. Di depan tangga sip di situ dah. Kita ngobrol bentar, kemudian anak pegang. Rukyah baca sedikit. Nah, kita langsung udah bacain, alhamdulillah bereaksi, kemudian langsung ini ngomong. Ya. Dan qadarullah memang di antara jin yang Allah ciptakan itu memang macan. Dan memang mereka mempunyai kekuatan karakteristik tersendiri. Sehingga ketika anak melihat teman kita ini yang kesurupan macan ini, itu otot-ototnya langsung gede. Langsung jadi, wah udah gede. Kan? Tapi alhamdulillah ya gak perlu takut juga. Dengan ayat Allah, dia gak bisa apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibacain. Kemudian sampai anak serukan untuk menuju Islam. Ayo masuk Islam. Masuk Islam, ayo masuk. Gak mau, kamu takut sama mbah-mbah yang ada di kampungnya. Karena kronologinya adalah dahulu ketika kecil anak ini disukai oleh seorang dukun. Ya, disukai oleh seorang dukun. Nah, kalau dukun suka sama orang akan ditanam buhul pada dirinya. Ya, makanya jangan deket-deket dukun. Itu dia makanya Rasulullah melarang kita jangan deket-deket dukun. Gitu loh. Ya. Waktu sekolah dulu dia sukain sampai pernah minum kopi katanya. Kemudian, nah disitulah buhul itu masuk berupa Allah alam, kemudian singa, macannya masuk. Nah, anak ajak ke Islam. Kemudian anak katakan kepadanya, "Kamu apa enggak malu kamu di rumah Allah?" Itu mulai dari situ, dia langsung kerasa enggak enak malu sama Allah. Jadi sebenarnya jin itu tahu jin tahu, bahkan bisa jadi kadang lebih tahu sesuai dengan bagaimana manusianya. Dan teman kita ini waktu itu tuh dalam waktu sudah mulai ikut kajian nyantren, sering kajian kitab, ya. Sering ikut, sehingga alhamdulillah maklumatnya terbangun. Dan itu bermanfaat juga untuk jin itu, sehingga dia pun, oh gini, Islam, oh gini. Jadi gitu, makanya rukyah terbaik itu rukyah ilmu dulu. Ya. Akhirnya alhamdulillah. Sampai kita azankan. Ketika azan itu hancur, luluh, lantak itu hati ini. Akhirnya saya bilang, ana bilang. Tapi sebelumnya, teman-teman, beberapa teman ini nyaksiin waktu itu. Ana suruh, udah kalian, ana capek, agak capek dikit. Udah antum semua bacain. Bacain ayat sihir ini, 102 ini. Ke mereka. Masih ingat? Ya, bacain yang di situ. Antum keliling semua. Berlima atau berempat. Dibacain ternyata gak ada efek. Ya. Gak ada efek. Jadi manusia yang kesurupan jin itu tahu siapa bacaan yang berefek, siapa bacaan yang gak berefek. Ini di majmu kayak gini, ini gak berefek. Kenapa? Ima karena imannya kurang, ima karena masih ada rasa takut, ima karena ilmu juga yang kurang tentang ayat itu. Itu dia berpengaruh itu. Jadi orang yang berilmu, insya Allah, dia tahu ayatnya itu tentang apa, dan kemudian dia membaca itu bukan membaca karena riya, bukan, tapi membaca benar-benar, insya Allah akan membekas. Insya Allah. Makanya kalau ngomong rukyah itu jangan asal cuma baca-baca doang. Ya. Tapi harus ngerti juga, itulah keindahannya ilmu. Kemudian ketika anak ulangi, anak baca, baru berefek. Dan yang lain diam aja. Itu malah berefek. Nah. Itu makanya baca itu yang benar. Terutama tajwidnya dan juga ilmunya tentang ayat tersebut. Akhirnya apa? Dia mau masuk Islam. Lalu dia bersyahadat. Lalu dia pun bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika di akhir syahadat itu Muhammad Rasul itu sulit gerak. Kenapa? Karena ditahan oleh dukun dan syaitan. Itu sering seperti itu. Itu cerita pertama. Akhirnya ana namakan jin itu Abdullah, kalau enggak salah. Abdullah. Abdullah di sini ya Abdullah. Abdullah terbau gitu. Pada kabur semuanya. Abdullah. Assalamualaikum ya Abdullah. Dia tinggal di sini insyaallah. Nah, tapi kemudian buhulnya memang belum dicabut. Sehingga akhirnya dukun yang di kampungnya itu karena tahu, pasti tahu kalau dukun itu dikasih tahu oleh syaitannya. Mengirim lagi. Dan kali ini yang dikirim karena wah ini masuk Islam nih, dikirim langsung satu kerajaan. Ya. Ini kenapa sih jadi kayak gini? Dikirim satu kerajaan. Satu kerajaan itu ratunya itu waktu itu, maaf ya ratu, sekarang ada di sini ratunya insyaallah. Ratu Sinden ketika itu. Ya, dari Jawa. Ratunya itu dari Jawa, Ratu Sinden. Itu beberapa pekan kemudian pas ana tanya, teman kita ini ngaji tafsir As-Sa'di di rumah itu, balelo, enggak jelas. Enggak jelas, pokoknya kelihatan banget, wah ini kok enggak konsentrasi nih. Ana tanyain, kok ternyata seperti bodoh sekali mereka jen tafsir. Ya. Nah, akhirnya anak mengambil kesimpulan, antum ini masih ada jinnya. Dan memang masih ada. Bahkan lebih lagi. Lebih dari macan kali ini. Karena apa? Kerajaan mainnya. Nah. Tuh akhirnya, oke okay, deal. Lewat WhatsApp sama jinnya. Ya kan? Deal. Langsung anak bilang. Waktu itu tempat kerjanya juga ikhwan ini. Tempat kerjanya marah-marah dan semuanya. Apa? Ana WhatsAppin di Rukia, udah panas dan sebagainya kan, marah-marah. Habis itu sehari sebelum hari Sabtu, hari Jumat kalau nggak salah, ya, seingat Ana. Ana ngomong juga sama pasukannya itu. Kayaknya pasukan perempuan ya waktu itu ya. Ada perempuan itu. WhatsAppan sama anak ini. Dengan perantara anak ini, ngomong sama pasukan jin itu. Mungkin sekarang udah jadi akhwat ya, udah cadaran mudah-mudahan ya. Nah, jadi mereka menantang, kami tantang kamu besok ya, insyaallah nggak masalah. Karena ya kami akan menguji seberapa kekuatan kamu. Kata dia, kata mereka. Ya insya Allah, coba aja. Insya Allah, bismillah. Akhirnya udah di sini, selesai kajian. Ya udah, mereka di sini sama teman-teman juga ngeliat. Beberapa teman di sini, ada yang gak ada di sini sekarang. Tapi ngeliat antum-antum menyaksikan ya, beberapa di antum. Nah itu di situ juga ada, duduk situ. Wah, pegang Al-Quran. Jadi sebenarnya itu tempat keramat kan. Hati-hati. Karena pegang aja Al-Quran. Nah, kemudian pasukannya akhirnya, tapi memang takut pasukan itu. Nah, jadi mereka ini, satu kerajaan ini ada ratunya, dan ada keluarga ratu, ada pasukan pemanah, ada pasukan berkudanya juga, dan juga memiliki singa-singa juga. Ya kan ratu, kata ratu gitu. Singa-singa ini biasanya menjaga di bawah ini, di depan kelas. Nah, itu memanah mana gini? Mau manah mana? Tapi alhamdulillah udah pernah pengalaman sebelumnya kayak gini. Ini panah gaib, biarin aja. Mau manah buhul kayak mau manah apa? Ana minta sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah hancurkan panah dia. Langsung dia hancur. Benar. Benar kayak gitu langsung hancur. Insyaallah. Enggak bisa apa-apa. Ya. Ana berjalan depan, dia langsung mundur. Ana bacain langsung kesakitan. Itu prajuritnya. Kemudian sampai jalan ke sini, jalan merangkak ke sini, Anda datengin, Anda. Sampai kemudian ratunya. Ratunya tahu sinden. Dan ini ketika itu, ya maaf-maaf ratu ya, ini dibongkar masalahnya, tapi insya Allah sekarang udah bagus, alhamdulillah. Ketika itu memang pembangkang sekali. Susah sekali. Kemudian, kita lawan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, datanglah ratunya. Anda tahu dari mana? Anda tahu dari kesindenannya. Dia langsung kayak gini-gini dengan sendirinya, ya kayak gini-gini. Oh ini nih, ini ratunya nih katanya. Kemudian anak bacain, ya. Dan alhamdulillah nggak bisa menyerang. Ketika itu dia udah di situ, dan ini teman-teman kita di sini, beberapa teman-teman, itu ratunya langsung kayak gini-gini. Maksudnya apa? Ini jinnya. Keluar, serang dia. Asalnya minta sama Allah, ya Allah, batalkan serangan itu. Dah. Gak bisa apa-apa udah, ratunya. Ini masih ingat memori ratu dan itu. Dan itu kerajaan semua sedang dalam posisi siap menyerang anak. Tapi insya Allah gak siap, karena Allah yang melindungi. Kan? Kemudian anak ajak seru pada Islam. Dan sempat anak pukul-pukul juga dengan sorban. Dengan sarung. Ketika itu teman kita ini anak bilang, antum besok kalau mau anak rupiah, bawa sarung ya. Anak soalnya waktu itu gak punya sarung juga. Gitu. Jadi pakai sarung antum aja. Sempat anak pukul-pukul. Di depan prajuritnya. Saya prajuritnya tersinggung. Tapi gak bisa berbuat apa-apa mereka. Karena la haula wa la quwata illa billah. Gitu. Allah gak mengizinkan mereka untuk memberikan efek negatif pada anak. Alhamdulillah. Sampai kemudian anak sebutkan kembali dosa-dosa. Ya hari kiamat, pembalasan. Dari itu anak selalu belajar sebelumnya, jin itu seperti manusia, mereka punya pikiran, punya hati. Mereka mukallaf dan mereka untuk beribadah di sini. Ya kan? Akhirnya dengan itu mulai terasa. Akhirnya sampai menangis, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Itu prosesnya panjang itu berjam-jam itu, siang itu. Dan itu udah pada pulang semuanya. Udah pada enak kan tidur regut di mana-mana udah dari jalanan di kereta di terminal tapi kita masih di sini waktu itu stay tune di sini gitu. Ya live itu waktu itu saya nggak ada streamingnya kalau ada streamingnya luar biasa itu ya. Akhirnya masuk Islam dan masuk Islam itu benar-benar taubatnya alhamdulillah ya ratu alhamdulillah taubatnya benar-benar kemudian sampai mengajak semua pengikutnya untuk bertaubat ada yang melawan didiskusikan. Alhamdulillah semuanya ikutan bertaubat. Semua keluarganya dan semua warganya. Ya. Setelah itu dah alhamdulillah bersyahadat benar-benar sampai nangis-nangis. Nangis itu melebihi nangis manusia. Maksudnya nangis manusia di ceramah-ceramah mungkin gitu dong. Jadi nangisnya benar-benar kerasa benar-benar dia bertaubat alhamdulillah. Semoga Allah memberkati semuanya. Bertaubat benar-benar dan kemudian dia duduk di hadapan anak dan ini disaksikan semuanya. Mau untuk membayar. Dan anak gak ngerti maksudnya dia apa. Ya udah bayar. Kemudian anak kasih nasihat-nasihat dan juga doa-doa. Diaminkanlah semua, alhamdulillah. Setelah itu turun hujan. Itu setelah itu perasaan itu, masya Allah, kok bisa ya? Mungkin anak akan dibid'ahkan oleh banyak orang ini, karena mengislamkan jin-jin ini. Tapi alhamdulillah, mau bagaimanapun, bagaimana tak secara yang penting saya masuk Islam. Dan ketika anak pernah bertanya kepada ratunya, berapa jumlah pasukan anti, pasukan berapa ratu, semua warganya, 1 juta sekian gitu kan. Wallahu a'lam. Dan semoga ratu enggak berdusta dengan itu, dan anak percaya dengan itu. Karena ratu ini alhamdulillah adalah muslim, dan semua tanggungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika itu anak enggak sadar. Anak enggak ngeh kalau misalnya mereka itu masih ada di sini. Anak kira, oh udah pergi mana paling. Udah selesai, udah urusan. Terus gitu. Kemudian ada teman ini, yang dulu dari awal nyantren, dan juga yang menjadi wasilah dulu ketika di depan itu untuk memperkenalkan, apa namanya, untuk memberitahu dia ada masalah. Nah, ternyata dia juga kena suatu ketika. Tapi ini jinnya, maaf-maaf, ini jinnya waktu itu anak namain apa sih? Lupa, ada yang ini. Siapa namanya? Anak lupa namanya. Abdullah juga bukan apa? Muhammad kan? Pokoknya begitulah. Pokoknya adalah. Jin ini merasuki, dan ketika itu, nah itu dia yang tadi anak bilang, dia ngeliat anak itu pengen muntah. Ya. Anak akhirnya mendeteksi ini antum ada jin ini. Ketika kita ngumpul-ngumpul sini, deket sama anak itu udah dingin. Udah dingin dia. Anak kok dingin banget ya mas? Oh iya, ternyata jinnya ketakutan jin antumnya. Tenang aja, tenang. Anak gak bakal ngapain. Akhirnya habis itu kita di situ lagi ya. Ya sini yuk. Ya, kita di situ lagi di situ. Makanya anak enggak tahu Kang Asep dari dulu sampai sekarang suka di situ. Anak enggak tahu kenapa. Nah, dari situ. Anak ngobrol sama dia, tapi dia maju mundur ya kan. Karena takut gitu. Udah tenang aja, kamu tenang aja. Terus kamu kenapa? Ngapain di anak ini? Saya enggak tahu, saya merasa nyaman aja sama anak ini. Terus tanya agamanya enggak tahu. Pokoknya enggak tahu apa ini jin jalanan kayaknya enggak ngerti apa-apalah pokoknya. Sampai ketika teman-teman tuh lihat, ini antum tuh ngerukiah apa ngapain sih? Kok berhadapan gini? Ngomong lembut, biasa, enak. Ini bukan rukiah. Biasa kan kalau rukiah itu kan pegang, kuku, apa-apa-apa-apa gitu kan. Sebelih. Tapi ini enggak, anak kesian lihat jinnya malah. Kesian banget ini, enggak tahu ilmu pengetahuan, enggak tahu agama, enggak tahu apa-apa. Takutan pula. Itu kayak enggak punya siapa-siapa. Akhirnya anak ajak ke Islam. Ayo mau masuk Islam. Agak ragu. Tapi kemudian, kamu melihat gak ada siapa di sini? Belum melihat gak apa-apa. Berapa menit kemudian anak tanya, kamu melihat gak ada siapa di sini? Jin-jin. Terus, aduh, banyak banget. Mulai dari situ, jangan-jangan waktu itu, gitu kan, kerajaan itu. Dan itu kalian, maksudnya, ruang putih semua gitu. Ya. Mulai saat itu. Tuh. Jangan-jangan mereka emang di sini tinggalnya ya. Anak gak ngeh, baru kali itu anak ngeh. Akhirnya alhamdulillah ini jin ini masuk Islam, udah ditempatkan di sini juga, alhamdulillah menjadi thalibul ilm, udah selesai urusan. Itu panjang terus. Sampai kemudian, anak iseng-iseng di grup WhatsApp juga ya. Di NWD kan, NWD Akhwat ya, terutama ya. Itu ada berapa yang kena efeknya udah. Sebagian sembuh, sebagian wallahu a'lam bishawab. Terutama nyantren yang Sabtu ini. Ya, beberapa akhwat udah nih. Nah, ini ada cerita lagi panjang lagi. Yang kemudian sampai ke sekarang nih kronologinya. Dan itu berkaitan semua nanti. Ya. Dimulai dari kajian Fawaidul Fawaid juga nih. Ini ringkasnya aja langsung. Ketika itu membahas tentang tauhid, ya waktu itu mungkin suara anda cukup lantang sehingga terdeteksi ada di antara kalian akhwat akhirnya ada yang kena jin. Dan memang ternyata akhirnya ditelusuri nanti dari dukun ya, ada. Nah, sampai katanya ini dari akhwat yang mengabarkan setelah kajian Fawaidul Fawaid itu langsung pening-pening sampai 2 hari gak bisa ngapain. Padahal ngedengerin kajian doang. Ya. Ya udah biarin. Sampai kemudian pokoknya terbongkar akhirnya akhwat ini memang ada jin kiriman dari dukun kuntilanak. Ya. kuntilanak. Nah, itu pernah kita langsung lalui WhatsApp, kita rukiah dia. Dan kita cari identifikasi dukunnya seperti apa. Dukunnya rambut panjang. Ya. Panjang seperti Joko Bodo itu. Itu dukunnya. Di samping dukun itu ada kuntilanak dan anak kecil. Dan dukun itu punya genderuwo. Dukun itu berasal dari Banten. Dan dukun itu udah masuk Islam sekarang alhamdulillah melalui telepon. Ceritanya lagi. Jadi akhwat ini ada beberapa yang kena. Di antara yang kena itu adalah akhwat-akhwat yang ngekos di sekitar kampusnya. Ya. Kemudian ternyata setelah kita cari-cari, ketika melapor, oh di sini sering tercium bau aroma apa bunga ini ya. Itu berarti ada kuntilanak. Udah gitu aja. Langsung shock kan. Kemudian gini-gini, lama-lama akhirnya teridentifikasi bahwa saya di kosan itu banyak setannya. Sampai lama-lama teridentifikasi bahwasanya oh ini kamu ada buhul di dalam tubuh kamu. Pokoknya panjang, percakapannya panjang. Dan ternyata di kosannya itu banyak kuntilanaknya. Ya, sampai seterusnya kemudian dirukiah di sini. Ya. Sampai kemudian dirukiah di sini, dari mana kuntilanaknya? Dari ini, kosannya. Di kosannya ada apa aja? Ada patung, ada pohon paya. Tapi ngeliat pohon paya, patungnya itu patung yang seperti buat galeri busana muslimah. Kayak itu bahaya kayak gitu ya. Kalau busana muslimah, walaupun busana muslimah, patung yang itu ada matanya, ini ketahuilah itu setan banyak di situ. Mau orang salafi kayak mau apa, kalau kayak gitu jualannya, ada kayak gitu, ada bentuk mata itu, setan suka itu. Terutama kuntilanak ya, ya Mbak Kunti. Nah, gitu kan, itu punya ibu kosnya. Punya ibu kosnya. Kemudian pohon paya. Nah, memang biasanya Mbak Kunti itu sukanya di pohon-pohon. Heran mereka itu kenapa kok di pohon, padahal mereka pakai daster gitu kan. Iya, itu di mana-mana suka di pohon-pohon. Wallahu a'lam kenapa? Ya itu Allah yang kasih seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian ini sepertinya ada dukun yang mendengar nih yang kita ceritakan ini. Sampai kemudian kita rukyah sampai teridentifikasi bahwasanya yang menyihir adalah ibu kosnya sendiri. Ya. Dan ibu kosnya terhadap dukun. Sampai kemudian alhamdulillah Anda dengan Kang Asep pernah ke rumah, ke kosannya itu untuk mendeportasi mereka. Sudah ketahuan itu. Dan ketika Anda duluan datang ya, dengan mereka ini, rumah ditutup. Kenapa? Karena sudah tahu Anda bakal datang. Sampai Anda cari buhul-buhul. Kemudian Anda menemukan semacam bekas laci, ya. Kemudian di dalamnya ada banyak pernak-pernik bekas jepitan, bekas ikat rambut, bekas ini, bekas itu. Ya, bekas jarum-jarum. Anak pegang, langsung muntah anaknya. Oh, di sini buhul-buhulnya ternyata. Apa? Banyak yang hadir di sini. Kemudian ada yang ditutup dengan kain, pas anak buka ternyata patung-patung. Langsung pada muntah. Ternyata ini, pas anak bilang, ini pendukungnya. Dan dukungnya tahu. Di dalam dukungnya ketakutan. Kita mau bicara baik-baik benar-benar. Mau semacam-macam pokoknya. Ini mau dipindahin aja udah. Nah di antara teman-teman akhwat ini. Kena jin ini karena dia disukai oleh dukun ini. Makanya saya bilang lagi. Dukun jika suka sama seseorang dia akan menaruh buhul. Makanya jangan pernah-pernah dia ketemu dukun. Jangan berkawan. Di samping rumah dukun aja jangan. Ya. Apalagi kalau kita baca Al-Quran sering. Karena itu kan menghalangi. Itulah mengapa teman-teman kita ini kena. Kenapa? Karena mereka baca Quran. Karena kalau baca Quran kan gimana ini? Samping sini baca Quran, samping sini lagi berusaha nyantet. Ya di pause mulu nyantetnya. Ah, dia baca Quran lah. Gitu kan. Ya kayak gitu makanya. Kirim aja selesai. Nah, Itu pokoknya sampai seterusnya itu alhamdulillah mereka ngasib ada dua ya, Mbak Kunti yang masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi ternyata cerita enggak berakhir di situ aja, melainkan ketika anak-anak ini hijrah, mereka kembali diserang. Ya. Kemudian pernah anak sampai ke mereka juga ke tempat keduanya, kemudian anak Ruki alhamdulillah anak ajak kepada Islam. Ternyata yang datang memang adalah gurunya dukun itu. Dan gurunya ini bercadar jin. Syaitan itu ketika itu bercadar, selalu bercadar untuk mentalbis. Berserta asistennya juga bercadar kalau enggak salah. Sampai kemudian alhamdulillah masuk Islam. Di tempat itu juga masuk Islam dua-duanya alhamdulillah. Salah satunya bernama Hafsah, satunya bernama Khadijah. Insyaallah di sini Hafsah ya. Assalamualaikum Hafsah dan Khadijah. Insyaallah ikut di sini alhamdulillah, dan juga ada temannya juga yang baru beberapa malam lalu masuk Islam yang ketinggalan. Alhamdulillah. Belum sempat namain apa lupa. Ya. Kemudian ada juga itu berkaitan di sini ya. Siapa lagi? Kemudian ada juga yang lainnya. Ada jin yang menyukai akhwat. Ya. Ini kalau ini jin suka, bukan jin kiriman. Jin naksir gitu. CLBK. Jinlok. Ya. Jin ini dulunya menyembah Lata. Pas kita chattingan itu. Ya kan? Membangkang sama dirukiah dulu pernah sama keluarganya dirukiah sama rukiah enggak bisa-bisa. Saking membangkangnya. Dan ketika pertama kali chat sama Ana di WhatsApp, itu selalu membangkang. Siapa tuan kamu? Lata. Siapa ini? Ya. Sampai bohong terus dia. Tapi alhamdulillah ketika yang kedua kalinya Ana telepon langsung. Nah, jin itu bernama Yunus. Yunus ada di sini, udah menikah dia itu, alhamdulillah. Nah, Yunus ini alhamdulillah udah masuk Islam setelah Allah perlihatkan kepadanya neraka ketika kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 102. Berkali-kali sampai dia kepanasan melihat neraka. Kemudian dia tawarkan, apakah kamu mau melihat surga? Allah gambarkan berapa surga? Ya. Akhirnya digambarkan. Anda baca beberapa surat dan ketika Anda baca itu Anda tiba-tiba tidur. Anda baca wa tabu mata tul syaitun, syayatin. Kemudian Anda minta kepada Allah, ya saya mau bacain ayat-ayat tentang surga ya Allah. Anda kebet aja Al-Quran dengan asal. Langsung ketemu ayat surga ketika itu juga. Ayat tentang surga. Anda lupa surat apa itu waktu itu. Kalau enggak surat An-Nahl, An-Naml. Anda lupa pokoknya. Itu ayat tentang surga. Langsung Allah kasih. Anda baca langsung. Langsung teriak-teriak ini Yunus. Langsung girangan. Wah kayak gini surga. Pengen masuk Islam. Saya pengen masuk Islam. Masuk Islam. Alhamdulillah masuk Islam Yunus ini. Dan sekarang. Dan sebenarnya Yunus ini pengen nyari jodoh. Cari perempuan. Tapi ternyata mungkin di alam dia jarang lihat yang cantik. Jadi ngeliat manusia. Jadi alhamdulillah masuk Islam. Kemudian Ana minta kepada kaum-kaum jin di Robambu ini, muslimin Robambu, untuk datang kepada daerah tempat dia itu yang sedang telepon Ana, untuk datang ke sana untuk menjemput ini Yunus kalau dia masuk Islam benar-benar. Itu setiap, alhamdulillah setiap kita memasukkan seorang jin atau beberapa jin ke Islam, itu selalu kita panggil kaum muslimin di sini untuk menjemput supaya bawa ke sini. Dan alhamdulillah dalam waktu beberapa detik. Alhamdulillah. Nah, ketika pasukan kaum muslimin sini datang ke Yunus, Yunus langsung melihat, "Wah, iya itu ada akhwat cakep banget dari kalangan jin." Iya. Langsung habis itu dia memeluk temannya. Saudara barunya dari kaum muslimin. Afwan suaranya kecil. Ntar dengerin rekamannya. Ya. Yeah. Dan alhamdulillah Yunus ada di sini alhamdulillah. Udah nikah ya. Assalamualaikum Yunus. Yunus enggak bisa ya, enggak bisa kedengeran. Kalau kedengeran berarti kuat banget ya. Juga ada jin sekarang yang jin yang sekarang di sini ada ceritanya. Ada pabrik ya. Sampingnya rumah akhwat ini. Nah, semoga Allah melindungi kita semua dan juga akhwat ini ya. Wallahu alam, seolah orang pabrik ini ingin apa? Ingin dapetin tanah orang ini, tanah keluarganya apa. Kemudian ya main bertindak melalui dukun dan dukunnya ngambil dari Banten padahal ini tanah ada di Bandung. Alhamdulillah ya. Terus berjalan gitu kan diganggu terus akhirnya kita rugi terus sampai kemudian terus berlanjut sampai kuntilanaknya sampai ke dukunnya. Jadi anak ini sering ikut nyantren Sabtu ini. Semua jin yang ikut dia itu mendengarkan kajian kita. Sampai mereka ingin kita masuk Islam dari awal gitu. Tapi takut sama majikannya dukun ini. Dukun yang rambut panjang untung. Sampai akhirnya anak WhatsApp. Karena dukun ini dibujuk oleh para jinnya supaya berhubungan atau menghubungi anak. Ngomong sama anak. Akhirnya qadarullah alhamdulillah kita WhatsAppan. Sama dukun ini. Melalui perantara anak perempuan ini, akhwat ini. Terus kemudian anak suruh anak ajak taubat. Baik-baik, ngomongin baik-baik dan sopan. Kemudian iya, teman-teman dukun saya juga banyak yang gue taubat. Sampai akhirnya alhamdulillah anak mau share chattingannya juga malas juga karena ngeditnya malas. Alhamdulillah pokoknya ujung-ujungnya dia mau bertaubat. Sampai anak telepon. Itu dengan suara perempuan laki gitu. Iya. Iya begitu. Ini perempuan tapi laki suaranya. Itu dengan izin Allah itu. Antum mungkin belum pernah ini enggak ada dalam sejarah Islam itu. Ya udah jadi kan ini sejarah Islam gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai kita talqinkan bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah. Terus sampai akhir finish. Nah, ketika itu ini baru terjadi hari Rabuan pekan kemarin. Belum lama itu. Ketika itu juga ratu di laut ya marah. Kemudian mengirim pasukannya semua. Bawa tentara laut untuk menyerang dukun ini dan juga semua jin-jin yang ikut dia masuk Islam. Jadi yang musuh Islam banyak itu. Marah. Langsung takutan ini kan, ini takut ini. Mau menghancurkan barang-barang sihir ini namun pandang tungguan. Langsung anak meminta kepada Allah, ya Allah datangkanlah pasukan yang ada di roh bambu. Ya. Yeah. Pasukan roh bambu ini subhanallah, Allah kuatkan, mereka berbaju putih semua alhamdulillah. Ya. Yeah. Kemudian mereka punya pasukan berkuda, punya tameng, punya ini di antara akhwat ini ada yang melihat mereka udah. Setelah berperang, ada yang melihat mereka. Tanya aja akhwat itu. Ya, yeah. Tapi cari satu-satu ya mana, ya. Karena enggak mau ngasih tahu, enggak mau ngasih tahu. Nah, itu melihat sendiri. Itu hari itu, pagi itu sebelum ada berangkat kerja itu. Ya, anak padahal udah mengepet mau kerja nih, tapi anak bela-belain, insya Allah untuk mengislamkan dukun ini, bertaubat gitu kan. Nah, datang itu pasukan, jadi mereka langsung bertempurin, yang roh bambu versus jin-jin dari laut di Banten. Langsung datang itu jin-jin roh bambu, disuruh oleh ratu di sini, alhamdulillah, ratu yang mantan ratu sinden itu, langsung diperintahkan dengan minta kepada Allah kita semua, tawakal sama Allah. Jadi bertempur mereka, sengit pertempurannya, ya. Nah, habis itu anak kerja. Udah kerja pas pulang, anak tanya lagi bagaimana kemajuan anak. Ketika itu, anak kepikiran. Gimana ini jin jin bambu, kalah atau menang? Atau seri? Maaf, maaf. Teman-teman jin di sini. Soalnya maaf, insya Allah syuhada. Sebagian dari kalian mudah-mudahan syuhada ya. Nah, kemudian anak isya itu, anak berdoa kepada Allah. Ketika itu isya, anak udah di Cilangkap. Udah di rumah. Setelah isya tuh anak berdoa kepada Allah sungguh-sungguh. Anak pengen tahu kabar mereka ini gimana. Tapi anak nggak tahu gimana caranya. Ya anak nggak bisa ilmu gaib terus kelihatan, oh menang, gitu kan nggak bisa. Ya Allah, minimal mimpi ya Allah. Kasih tahu saya gimana keadaan mereka sekarang. Karena nggak tahu, anak juga nggak pernah melihat mereka beneran, nggak pernah melihat. Yang melihat tuh teman-teman aja yang pernah kena jin. Nah, kemudian anak nggak tahu gimana nanti dikasih tahu Allah oleh Allah tentang kabar jin roh bambu dengan pasukan laut ini, karena mereka berperang. Kemudian ada salah satu akhwat yang lain, ya, merasa ya pokoknya begitu, anak susah menceritakannya. Yang penting dari situlah, mulai dari situlah akhirnya anak berhasil untuk berkomunikasi dengan ratu. Alhamdulillah. Dan akhwat ini bisa melihat ratunya ini sedang dalam keadaan gelisah di sini, masjid-masjid. Bisa menunggu pasukan yang belum datang. Ya. Akhirnya anak bilang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lagi bingung. Habis itu lagi anak bilang, "Nanti kamu harus tawakal kepada Allah. Ajarkan semua pasukan kamu untuk tawakal kepada Allah saja. Mereka sedang menuju ke sini." Maksudnya kata ratu, mereka sedang dalam menuju ke sini, maksudnya dalam perjalanan dari Banten. Nah, kemudian itu gambarnya ada dari akhwat ini melihat sendiri. Nah, akhirnya datanglah pasukan mereka dan menang. Menang. Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang, walaupun capek kan, namanya perang. Ya. Antum juga belum tentu mau diajak kayak gitu kan. Alhamdulillah menang, akhirnya kita berpisah udah selesai. Besoknya, teman kita ini, yang tadi di, ini nama dukun, dan dukunnya rumah suhu Islam, masih di, apa, kebayang dalam dirinya itu Ratu Laut. Langsung dia panggil oleh kuasa. Panggil dia, sini. Anak ajak. Benar-benar kembali ke Islam, bertaubat, bersih, pasukannya, anak sebutin, kesalahan-kesalahan. Itu Ratu Laut. Yang kemarin di sini. Yang kemarin di sini. Ya. Itu Ratu Laut itu. Alhamdulillah yang namanya Maryam. Maryam Fatimah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, Ibu Maryam. Anak bilang, Ibu aja ya. Nah. Tapi ketika itu dia masih ragu. Kenapa? Karena masih di laut dan juga masih banyak setan-setan yang menginginkan dia supaya jangan mau dengerin, jangan mau dengerin. Mesti gitu ya. Belum kuat. Udah syahadat namun syahadat setengah-setengah. Ya, masih mengganggu akhirnya. Makanya setelah itu hari kemarin alhamdulillah kita undang dia untuk benar-benar bersyahadat benar-benar dan seluruh pasukannya yang masih ikut sama dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dia masuk Islam beserta seluruh pasukannya kemarin. Dan itu sampai situ dulu. Ada cerita lain juga yang berkaitan dengan ini lagi. Ya. Ketika para dukun dan juga banyak jin itu tahu roh bambu ini ada yang memasukkan Islam para jin banyak, maka ya begitulah jadinya. Ya, jadi bisa dibilang mungkin geger Allah alam. Tapi ada cerita juga di sini dulu ketika ayah saya diserang oleh ribuan. Ya. Ada satu perempuan jin pembangkang itu. Membangkang terus sampai akhirnya diajak masuk Islam secara batin. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang-orang. Jadi emang hal-hal seperti ini itu janggal bagi kenormalan kita. Kemudian didakwahi secara batin gitu loh. Jadi komunikasi batin dan ngomong didakwahi sampai akhirnya perempuan yang pengganggu ini jin ini masuk Islam. Tapi kemudian kelak masuk lagi dia. Suatu ketika masuk lagi, terus ditanya sama ayah, "Kamu kenapa masuk lagi? Kamu udah kafir ya?" "Oh, iya saya udah kafir." Jadi bohong-bohongan masuk Islam. Alhamdulillah kemudian saya bacakan surat Ad-Dukhan, "Inna syajaratan zakum, ta'amul asim." Itu berkali-kali berulang-ulang sampai akhirnya itu jin perempuan ini pembangkangnya setan ini mati seketika, mati langsung. Nah, setelah mati, geger dunia. Geger karena apa? Ini kok bisa mati? Ini yang seperti ini bisa mati. Nah, mungkin begitu juga dengan yang adanya seperti ini. Kalau memasukkan jin ke Islam itu lebih menyakitkan bagi syaitan dibandingkan mematikan jin itu sendiri. Iya. Lebih-lebih jika yang masuk itu bukan satu. Apalagi kalau yang masuk itu bukan cuman jin kerdil, jin semut atau jin apa. Ini yang masuk banyak alhamdulillah dan mereka semua benar-benar menjadi thullabul ilm. Bahkan ratu pernah mengkomplain kita di sini kebanyakan orang tapi kekurangan ustadz. Nah, di sini anak pengen mempick up satu-satu ini. Siapa yang mau jadi ustadznya jin? Bisa di bawah nih di kelas nih, ngomong sendiri ya. Nah, ngajarin tajwid sendiri. Ya, coba kamu. Tak. Enggak dengar. Lagi. Enggak dengar. Ya. itu marah jadi kan. Nah, jadi juga teknologinya Sabtu kemarin, Sabtu kemarinnya lagi ada perempuan masuk, ada akhwat salah satu di tempat akhwat, ya, ada seorang ibu-ibu membawa anak. Ibu-ibu itu bercelak mata. Sebagian itu curiga nih kok aneh. Aneh gaya. Stylenya tuh aneh. Gak seperti biasanya. Dan sebagian besar baru melihat hari itu juga. Nah. Dan ibu-ibu bertingkah itu aneh. Bahkan sholat pun enggak. Dan ketika kajian anak tanyakan kepada teman-teman. Kajian tafsir dan kajian fawaid. Enggak konsen dia. Ya. Duduk di belakang. Waktu itu anak gak enak. Tapi jujur aja ketika hari itu. Anda merasa gak enak. Anda gak enak beneran. Tapi gak anda ungkapin. Masa anda gak enak nih. Gak mungkin anda ngomong gitu. Tapi merasa gak enak. Hari ini ada sesuatu yang gak bagus. Tapi udah biarin. Lanjutin. Pada hari itu ya. Itu baru terkorek. Qadarullah walhamdulillah. Itu ketika WhatsAppan dengan di grup akhwat. Gitu. Dimulai dari kehilangan jam dan semacamnya itu. Akhirnya sampai terkorek hal seperti ini. Sampai kemudian. Ternyata pemilik celak ini. Memang menghantui beberapa akhwat di sini. Yang ternyata indigo, maksudnya memang punya jin. Jadi kena ainnya beberapa. Sampai kemudian ada di sini Hafsah ya, Hafsah jin yang dulu gurunya penyihir, alhamdulillah masuk Islam. Itu mengatakan dia dulu seperti saya, penyihir juga, jin pengajar penyihir. Nah seperti saya juga dulu. Dia kesini diutus oleh seseorang. Wallahualam siapa orangnya itu, tapi di sini untuk menanam buhul di sebelah sini. Dan belakang sana dekat pintu. Nah, buhul-buhul halus. Yang kalau misalnya ada akhwat yang menginjaknya dan tidak berpikir akan kena. Makanya ada akhwat kemudian kena. Yang nanti kemudian ada ceritanya lagi di beberapa hari lalu. Nah, perempuan ini datang dan ternyata perempuan itu wallahu alam bukan manusia. Ada orang sekarang? Di mana kamu sekarang? A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Di mana kamu sekarang? Nah. Kamu udah datang ke kajian sini, datang ke kajian asatidz lain. Kamu di mana sekarang? Kenapa kamu sembunyi? Kenapa kamu takut, hah? Buat apa kamu ikut kajian? Dia adalah syaitan, ya, yang wallahu alam memang berusaha untuk membuat kajian ini bubar, diutus oleh entah dukun manusia atau jin, tapi ingin agar menghasut banyak akhwat. Karena kalau misalnya akhwat itu menghasut, itu udah bisa bubar dengan cepat. Ya. Makanya kita kejar-kejar nih, terutama anak-anak kejar-kejar benar-benar hal seperti ini. Supaya kalau didiamin, itu bisa habis kita di sini. Bisa menghasut warga sekitar juga, bisa memfitnah itu. Jadi memang syaitan itu kalau udah gak berhasil merasuki orang secara fisik, akan merasuki pemikiran orang lain untuk berhasutan pada dia. Itu seperti itu. Ya. Nah kemarin gak masuk dia. Gak ada di sini. Jin itu yang tadi bercelak, matanya hitam dan dia utusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب hancurkan buhul-buhul yang dia tanam ya رب. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki langit dan memiliki bumi. Mau mengaku atau tidak kamu? Ha? Mau mengaku atau tidak? Mau mengaku atau tidak kamu? Ha? Atau mau dibacakan lagi? Kalian para jin yang berusaha menghancurkan kajian-kajian, dengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas kalian. Dan kalian sudah berkali-kali kita katakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kalian diciptakan dan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan yang waktu itu datang ke sini untuk menanam buhul, yang bersembunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله. Semoga ayat ini membakarmu. إن الذين كفروا سواء عليهم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Yang masih mengganggu, yang masih mengganggu teman-teman kita, kalian mau apa sebenarnya? Ha? Kalian gak mau jawab karena takut, ha? Kalian gak mau jawab karena takut. Kalian gak tahu api neraka seperti apa. Saya udah ingatkan kemarin api neraka. Fattaqun nar waquduhan nas wal hijarah. Jauhilah oleh kalian neraka, bahan bakar itu manusia dan bebatuan. Apakah kalian mau jadi bahan bakar neraka? Saya bilang ke kalian jin kafir yang masih mengintai di sini, ha? Kenapa kalian gak mau bicara, ha? Kalian mau menghasut antara kami? Kalian takut pada Allah atau tidak? Ah, yang masih mengganggu leher-leher dari akhwat, kamu maunya kamu apa? Coba akhwat-akhwat yang merasa berat siapa? Bilang, ada gak? Bilang aja, gak apa-apa. Siapa? Selain itu, selain itu, selain dia, selain Siti, selainnya. Ada lagi ya? Ayo. Siapa? Siapa? Selain itu siapa? Jujur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian berdua merem. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Syaitan yang mau mengadu domba, awas kalian. Apa yang enggak bertobat kepada Allah, Lihat kalian pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian lihat? Nah, siapa yang kalian lihat di sini? Siapa? Ayo tadi yang karena enggak mau menyebutkan namanya, ya. Siapa? Siapa? Apa yang kalian kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Siapa yang jawab? Kamu jangan bersembunyi kemudian nanti muncul ketika kita sudah selesai kajian kemudian kamu mengadu domba atau merasuk anak-anak ini. Apa? Genderuwo di mana? Di? Kamu di situ ngapain naruh situ, hah? Ngapain kamu di situ? Ini genderuwo yang dari Bandung bukan? Kamu teman-teman kamu udah taubat sekarang, hah? Kamu ngapain di situ? Hah? Bismillah. Sini ya, kasih ini nih. Jadi apa apa di sini? Bismillah. Aku jangan ada dekat-dekat sama ini ya. Gak usah dideketin, biarin nanti kalian ketularan. Ayo. Kasihin ke ini, kasihin ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, saya mau tahu kamu ngapain di sini, ha? Kamu ngapain kamu ganggu? Kenapa? Kamu ini. Kamu seberapa kekuatan kamu, ha? Lihat dukun yang kamu itu udah masuk Islam enggak? Hah? Kamu? Kamu tidak malu sama Allah, hah? Ini masjid Allah. Ini rumah Allah. Kamu makhluk Allah. Ganggu anak ini aja kamu. Tujuan-tujuan apa? Tujuan hidup kamu itu beribadah. Sampai kapan kamu mau kafir sama Allah Subhanahu wa taala? Kamu udah dibuktikan di sini. Kamu muslimin. Dulunya teman-teman kamu, anak-anak buah kamu sudah masuk Islam. Lihat jin laut ini. Kamu tidak malu sama Allah. Kamu sendirian atau berkelompok, Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi pencipta kamu. Kamu tidak takut sama Allah. Kamu mau apa? Sampai kapan? Hah? Eh, genderuwo, sampai kapan? Siapa yang menyuruh kamu sekarang? Hah? Kamu menjadi budak tetangga ya, hah? Kamu menjadi budak dia, hah? Kamu itu bebas seharusnya, bebas beribadah sebagaimana kaum muslimin. Kamu enggak terkait sebenarnya sama hal seperti ini. Kamu mau aja disuruh, betapa bodohnya kamu. Siapa yang menciptakan kamu? Eh, siapa menciptakan kamu? Siapa? Katakan siapa yang menciptakan kamu. Katakan. Kamu tidak mau. Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang merizikkan kamu? Siapa yang memberi rezeki padamu? Siapa? Lalu kenapa kamu kafir? Kamu muslim harusnya. Kamu ikut bersama mereka, teman-teman kamu ini. Siapa Tuhan kita sebenarnya? Kenapa kamu kafir? Kamu sudah diperlihatkan kekuasaan Allah. Kamu tahu ini jahat. Mengganggu ini jahat. Kamu kenapa tetap seperti ini? Kita sudah memberi peringatan berkali-kali. Siapa Nabi pertama? Siapa Nabi pertama? Siapa yang menggoda Adam? Mengapa kamu ikut iblis? Siapa nabi terakhir? Muhammad itu Rasulullah bukan? Mengapa kamu tidak ikut Rasulullah? Mengapa kamu justru ikut tetangga yang jahat? Saya nasihatin kamu. Kamu sama siapa di sana? Kamu sama siapa di sana? Anak kecil itu lagi. Yang kuntilanak waktu itu mana? Baik, alhamdulillah. Kalian bertiga, saya nasihati baik-baik. Saya bicara dengan kuntilanak. Mana? Sini. Mana kuntilanaknya? Ya. Kamu sudah tahu Islam benar? Kenapa kamu gak mau masuk Islam waktu itu, ha? Kenapa? Juga anak kecil, kamu sekarang masih lilung, ini kuntilanaknya, kamu sekarang masih lilung, masih pusing atau bagaimana? Hah? Tidak tahu arah? Kamu gak jelas hidupnya sekarang kan, ha? Hei, saya bicara sama yang kuntilanaknya. Baik, sekarang anak kecilnya, mana anak kecilnya? Mana anak kecilnya sini? Dia bisa bicara atau tidak? Dia jiwanya. Kenapa jiwanya, kenapa? Jiwanya telah diculik. Telah? Telah diculik. Diculik sama siapa? Jiwa. Maksudnya apa? Saya gak ngerti. Kamu bicara yang benar kamu. Kamu pusing, kamu pening kamu ya. Bicara yang benar. Jiwa anak ini kenapa dia? Kenapa anak ini asalnya manusia menurut kamu? Hah? Baik, saya ajak kalian bertiga. Saya ajak kalian bertiga kembali kepada Islam. Dan jangan ke majelis ini lagi kecuali kalian sudah Islam. Sekarang mana genderuonya sini? Ya, genderuonya mana? Kamu barusan mendengar bisikan iblis? Hah? Jangan bodoh kamu. Kamu tahu Allah pencipta kamu. Siapa lagi majikan kamu? Siapa lagi? Kasih tahu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Buta hijau. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu. Allah tidak mengenal kezaliman bagi dirinya. Dan Allah tidak mau kamu itu zalim. Kalian ini satu kelompok, satu paket orang-orang zalim yang kelak akan dibalas perbuatan kalian kalau kalian tidak bertaubat. Mana buta hijau di sini? Iya. Kamu mengganggu semuanya. Kamu mengganggu keluarga. Kamu mengganggu manusia yang tidak bersalah padamu. Bukan tujuan hidup kamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kamu untuk beribadah. Itu tujuan hidup kamu. Kamu itu dibuat tujuan hidupnya oleh iblis, bukan oleh Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat iblis. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seseorang, termasuk kamu, maka jauhlah kamu dari rahmat Allah. Dapat apa kamu dari ini? Dapat apa? Dapat neraka nanti. Ingat, kamu nanti akan dikubur mati. Siapa yang akan bersama kamu? Siapa? Tidak ada. Iblis pun tidak akan bersama kamu. Tidak akan. Iblis akan meninggalkan kamu. Kamu malah mengikuti iblis. Ingat, yang menciptakan kamu itu Allah. Yang membuat kamu punya tangan dan kaki itu Allah. Membuat kamu punya pendengar itu Allah. Membuat kamu punya mulut dan bisa berbicara itu Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Rasul terakhir. Tiada yang setelahnya dari Rasul dan Nabi. Sehingga kamu itu tugasnya sekarang beribadah kepada Allah, ikhlas dalam beramal, dan juga mengikuti sunnah Rasul. Ini tidak ada sunnahnya sama sekali, tidak ada. ini mengikuti kaum Yahudi. Ini mengikuti penyihir. Ingat, kamu dahulu bukan apa-apa. Dan kamu akan mati sebagai tidak apa-apa. Apa yang kamu bawa dari jasa? Apa yang kamu bawa dari amal buta hijau? Apa yang kamu bawa? Apa? Gak ada. Yang justru yang kamu bawa adalah kesalahan, dosa, kezaliman. Ingat, nanti di neraka, setiap penghuni neraka itu akan diberikan minuman berupa nanah. Nanah penghuni neraka. Racun. Ingat nanti, di neraka, siapapun yang masuk neraka akan diberikan makanan zakum. Akan diberikan buah yang busuk, beracun, berduri. Yang ketika di perut, dia terasa seperti membakar. Buta hijau. Saya bicara sama kamu sebagai pemimpin bagi kuntilanak dan juga genderuwo ini. Dan juga anak ini. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan kamu? Katakan siapa yang menciptakan kamu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu. Falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasaybin minas samai fihi dhulumatun wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kamu masih kafir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan kepadamu sebagaimana yang ada di gambaran ayat-ayat ini. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alayhim qamu. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Saya nasihati kamu dan juga semuanya. Dan juga jin-jin yang di luar area ini. Di luar kekuasaan buta hijau ini. Saya nasihati kalian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pencipta kamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Alladhi khalaqakum. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, di sini seruan buat semuanya sebenarnya. Buat kamu juga buta hijau. Buat kamu juga genderuwo. Buat kamu juga kuntilanak. Kalian disuruh oleh Allah, "U'budu rabbakum." Sembahlah Rabb kalian. Pencipta kalian, "Alladzi khalaqakum." Yang menciptakan kamu buta hijau. Yang menciptakan kamu genderuwo. Yang menciptakan kamu kuntilanak. Walladzina min qablikum, dan yang sebelum kalian. Bapak kalian, ibu kalian. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian itu bertakwa. Ingat, kamu tinggal di mana buta hijau sekarang? Alladzi ja'ala lakumul ardu firasyah. Kamu tinggal di mana? Al-ard, bumi. Allah ciptakan bumi sebagai firasyah, bentangan tempat kamu tidur, tempat kamu istirahat. Was-sama'a bina'ah, dan langit ya sebagai atap bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan menurunkan dari langit air. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan air itu apa? الثَّمَرَاتِ, buah-buahan, rizki untuk kalian. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu syirik sedangkan kalian itu mengetahui. Takutlah kamu wahai jin, semua jin juga, kaum muslimin atau yang masih kafir, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan surga dan neraka, dia menciptakan langit dan bumi, dan kita punya apa? Buta Ijo, kamu punya apa? Apa yang kamu punya, Buta Ijo? Kekuatan. Seberapa? Seberapa kekuatan kamu, Buta Ijo? Sedangkan di antara nama Allah adalah Al-Qawi, Maha Kuat. Kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan untuk kamu dan kalian dan kita angin topan untuk segera mematikan kita, maka matilah kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya itu kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala sesuatu, maha mampu. Maha mampu. Saya ingatkan, takutlah kamu kepada Allah. Semua dari kamu. Dan juga jin-jin yang masih kafir. Takutlah kepada Allah. Ingat tujuan kalian bukan untuk mengganggu manusia. Itu tujuan dari syaitan. Dan kalian mengikutinya. Itu salah. Sekali lagi saya ingatkan dengan ayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan apa? Kematian, buta ijo, kuntilanak dan genderuwo. Kalian tadinya tidak ada. Namun kemudian al hayat, kalian Allah hidupkan. Allah berikan rizki dari kecil kalian sampai sekarang. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Amalan kamu apa sekarang? Apa amalan kamu sekarang? Apa? Jawab, jawab. Jawab, Buta Ijo. Apa amalan kamu sekarang? Itu amalan kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar apa? Agar apa? Agar akan nanti diterima sama Allah? Hah? Demi Allah enggak bakal. Enggak. Itu karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu enggak punya kekuatan. Tidak. Kamu takut sama Allah. Takutlah sama Allah. Takutlah sama Allah. Ketika kamu mengadu domba namimah, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat kamu. Dan ingat ketika kamu nanti mati. Hah? Ketika kamu nanti mati, ingat. Siapa yang akan mensolatimu? Siapa? Tidak akan kamu disolati. Tidak akan kamu didoakan. Tidak akan. Tidak akan. Anak-anak buahmu tidak akan mendoakan kamu. Justru ketika nanti kamu, kalian semua syaitan, jin dan manusia dari syaitan kafir, ketika dipertemukan di akhirat, kalian itu saling melaknat satu sama lain, saling mendoakan dan meminta kepada Allah, ya Allah, nanti kalau misalnya kamu genderuwo, yang genderuwo ini sebagai anak buah dari Buta Ijo, ketika kalian semua mati dan masih dalam keadaan kafir di neraka nanti, Buta Ijo akan menjadi hujjah atas genderuwo dan juga sebaliknya. Genderuwo sebagai murid kamu, anak buah kamu, akan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya disiksa olehmu. Sekarang saya melihat guru saya Buta Ijo. maka dialah yang telah menyesatkan saya. Maka berilah dia azab di'f yang berlipat, yang berlipat. Hancurkan dia ya Allah. Ingat itu betul-betul. Kalau kamu masih kufur dan juga genderuwo nyungut kilanak, kalian nanti saling bertengkar di akhirat dan saling hancur menghancurkan. Walaupun di sini kalian saling bahu-membahu menghancurkan keluarga. Sesungguhnya Allah... Apanya? Kontrak masih 20 tahun. Kamu batalkan kontrak itu. Kamu tidak bisa bernazar dengan kontrak dari manusia. Kamu tahu sekarang manusia yang kontrak kamu? Hah? Ya, tahu kan? Kamu tahu dia? Kamu kenal dia kan? Iya. Dia lagi sakit-sakitan kan? Iya. Kamu kenapa tunduk dengan orang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Kenapa kamu patuh sama dia? Kenapa kamu sebodoh itu? Kenapa? Batalkan perjanjian itu, kita ajak kamu ke menuju Islam. Wallahi kamu akan mendapatkan kebaikan dalam Islam. Allah tidak akan menghisab kontrak itu jika kamu taubat. Allah akan berjanji kepadamu kebaikan. Allah menjanjikan kepadamu maghfirah, pengampunan seberapapun dosa kamu sekarang. Kalau kamu tulus kembali bersyahadat kepada Allah, Allah akan mengampuni kamu benar-benar, kamu menjadi bersih insyaallah ta'ala. Kamu harus yakin kepada Allah. Jangan yakin kepada orang yang mengontrak kamu. Sesungguhnya dia itu kufur. Dan kamu masih dalam keadaan kufur. Jika orang itu mati dalam keadaan sakit-sakitan, kamu sama siapa nanti? Ha? Siapa yang melindungi kamu? Gak bisa. Gak ada. Apalagi hujah kamu. Buto Ijo, saya mengajak kamu baik-baik. Saya mengajak kamu baik-baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ajak baik-baik. Enggak apa-apa. Baik. Kenapa tidak mau buta itu? Hah? Saya ceritakan kepada kamu satu surat. Saya ceritakan kepada kamu satu surat agar kamu paham. Agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sesungguhnya yang memberi hidayah adalah Allah, bukan saya, bukan siapapun. Dialah Al-Hadi. Dialah yang memberi hidayah. Saya akan membacakan kepada kamu satu surat yang semoga dengannya kamu bisa berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Tentang apa mereka saling bertanya. Anin naba'il azim. Tentang berita yang amat besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka ini orang-orang kafir saling berselisih pendapat tentang. Saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, perdengarkanlah benar-benar ayat-ayat-Mu ini ya Allah, ya Aziz, ya Qadir, kepada jin-jin ini. Hanya Engkaulah yang dapat membantu kami ya Allah. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahui. Wahai jin yang masih kafir, yang kurang bersyukur atau tidak bersyukur, yang kufur, dengarkan hujah-hujah dari Allah ini. Alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Pikirkan itu. Untuk kamu, tempat tinggal kamu. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak penyeimbang bumi untuk kita semua. Wa khalaqnakum azwaja, dan kalian diciptakan berpasangan, yang ini dzakar dan unsa. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan bagi kalian tidur untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan menjadikan malam sebagai selimut. وَجَعَلْنَا النَّهَارُ مَعَاشَ, menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Apa pencaharianmu? Benerwo, Buto Ijo, betapa hinanya pencaharian kalian. yang merizikkan kalian itu adalah Allah, maka sembahlah Allah. Wa banaina fawqakum sab'an shidadah, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. 7 buah langit. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna sirajan wa haja, kami jadikan pelita yang terang, matahari. Buta hijau. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan matahari? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Buta hijau. Siapa yang menurunkan air? Siapa yang menurunkan air? Siapa? Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-biji dan tumbuh-tumbuhan. Buta hijau. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan di daerah Bandung dan sekitar pabrik? Siapa? Katakan siapa? Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Dengarkan ini semua jin kafir. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu suatu waktu yang ditetapkan pasti ada. Semua amalan kalian akan nanti dibongkar. Wa husila ma fis sudur, akan dibongkar yang apa yang dalam dada. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu di hari nanti ditiup sangkakala lalu kalian semua datang berkelompok-kelompok jin dan manusia. Wa futihatis sama fakanat abwaba, dan dibukakan langit maka akan ada terdapat berbagai pintu. Wa suyiratil jibal fakanat saroba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadilah ia fata morgana. Ingat buta hijau, jika kita masih kafir, jika kamu masih kafir, maka dengarkan ini. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahannam itu padanya ada tempat pengintai. Littaghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, yang mengganggu keluarga, yang berbuat zalim, yang diperbudak oleh setan. Littaghina ma'aba, apa yang kalian dapatkan nanti di sana? Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha barda wala syaraba, di sana mereka tidak merasakan kesejukan sama sekali, tidak mendapatkan minuman kecuali illa hamima wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Selain air yang mendidih dan nanah, nanah penghuni neraka. Jaza'a wifaqo, sebagai pembalasan yang setimpal kezaliman yang dilakukan di dunia nanti. Di dunia sekarang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kezaliman yang dilakukan di dunia, dan Allah tidak akan menzalimi siapapun melainkan kitalah yang suka menzalimi diri kita. Innahum ka'anu la yarjuna hisaba. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tidak berharap, tidak takut kepada hisab. Takutkah kamu kepada hisab? Ya, kamu kuntil anak, kamu genderuwo, kamu siapapun, kamu siapapun kita, tidak takutkah kita akan hisab? Hisab, perhitungan, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan kedustaan-kedustaan. Wa kull syai'in ahsaynahu kitaba, dan setiap segala sesuatu itu kami catat dalam suatu kitab, kitab kita. Mau nanti mau gimana kita? Apa kita mau menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri? Fadzuku, rasakanlah. Nanti akan dikatakan, rasakanlah kalian penghuni neraka. Lan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab di akhirat nanti. Tidak akan ditambahkan kecuali azab bagi mereka yang ingkar kepada Allah, bagi mereka yang zalim terhadap keluarga-keluarga muslim. Kalian ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa kalian di sini? Untuk apa kalian di bumi? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk main-main seperti ini. Sekarang siapapun di sini yang merasa ada jin dalam dirinya, dengarkan ini sebagai nasihat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kedamaian jika kita masuk Islam. Akan memberikan kita kedamaian jika kita masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang di sini, kaum jin tenang. Tenang, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada Allah Al-Alim Al-Khabir, ya Allah, jadikan mereka tenang dalam mendengarkan ayat-Mu, dan berilah hidayah bagi yang pantas mendapatkan hidayah dari-Mu, ya Al-Hadi. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia, tidak pula perkataan dusta. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba, sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman. Dialah Allah, dialah Allah siapa? Dialah Allah Rabbis samawati wal ard. Dialah Allah al-wahid al-qahhar. Dialah yang memiliki as-samawat dan juga bumi. Wa ma bainahuma, dan pemilik di antara keduanya yaitu langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak dapat berbicara dengannya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari itu ketika ruh dan para malaikat berdiri berjejer bersaf-saf, mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah Allah beri izin padanya dan ia mengucapkan kata yang benar. Dzalikal yaumul haq, itulah hari kiamat yang hak, pasti terjadi wahai genderwo, wahai buta hijau, wahai kuntilanak dan semua jin-jin kafir. Dzalikal yaumul haq, itu hari yang akan pasti terjadi. Faman syaa'attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang pengin, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya, jalan kembali kepada Rabb-nya, kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah, kembali kepada sebagaimana kalian diciptakan dahulu. Karena nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita ada sebagaimana kita diciptakan pada asalnya. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, sudah diperingatkan, wahai orang-orang kafir, siksa yang dekat. Adzaban qariba, siksa yang dekat, siksa yang dekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat, sudah dekat bagi manusia hisab mereka, perhitungan buat mereka sudah dekat. Wa hum fi ghaflah, dan mereka berada dalam kelalaian. Mu'ridun, dan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, mereka berpaling dari agama Allah, mereka berbuat zalim, mereka berbuat zalim. Yang mana inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, sesungguhnya kezaliman itu adalah kezaliman-kezaliman, kegelapan-kegelapan di hari kiamat kelak. Yang mana di hari nanti tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di hari itu yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, di hari itu setiap dari kita itu akan melihat apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan kita, akan melihat catatan amal kita, akan diperlihatkan di seluruh makhluk. Apa kemudian dikatakan oleh orang-orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir akan berkata, tuhai, andai saya itu hanyalah debu. Maka saya mengajak kepada jin-jin ini, kembalilah kalian kepada Islam, hentikan semua kezaliman kalian. Sesungguhnya Allah Tawwabun Rahim. Maha menerima taubat kalian jika kalian benar bertaubat. Ghafurur Rahim. Maha mengampuni kalian jika kalian bertaubat dan Maha mengasihi kalian. Al-Barrur Rahim. Dia adalah Maha baik. Tidak ada kejahatan dari Allah. Yang jahat itu kita semua. Sesungguhnya Allah Maha baik. Sesungguhnya Allah Maha baik. Saya katakan kepada Buto Ijo, tenangkan dirimu dan kembali kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Hentikan kezaliman-kezaliman itu. Hentikan kezaliman-kezaliman itu. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati siapapun dari kita yang bertaubat. Wahai Buto Ijo dan Genderwo dan juga Kuntilanak dan juga siapapun kalian. Saya bertanya kepada Buto Ijo, siapakah yang menciptakan bumi dan langit? Siapa? Ayo, jawab dengan baik, jawab dengan yakin. Tenang kamu insyaallah. Jawab. Siapa? Siapa yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Siapa? Siapa nabi kita? Siapa nabi kita? Siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak zalim kepada siapapun yang bertaubat. Namun jika seseorang tidak bertaubat, dia telah menzalimi dirinya untuk dunia dan akhiratnya. Maka saya mengajak kamu dan kalian semua kembali kepada Allah. Kita sudah memperdengarkan ayat tadi. Kamu lihat sekarang. Lihat jin-jin ini. Lihat jin-jin sekitar kita semua. Mereka muslimun dan muslimat. Tidakkah kamu ingin, Buto Ijo? Tidakkah kamu ingin Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dirimu dan menjadikanmu seperti mereka? Tidakkah kamu ingin? Dengan izin Allah, jawablah Buto Ijo. Tidakkah kamu ingin? Ya Buto Ijo, tidakkah kamu ingin? Dengan izin Allah, jawablah. Jawablah. Kita semua tidak ada yang ingin berbuat jahat. Dengan izin Allah. Atau kamu bercakap sama ratu? Hah? Sama siapa? Sama siapa? Raja laut. Sama siapa? Jangan takut sama iblis. Jangan takut sama iblis. Mau masuk ini? Masuk. Masukin aja. Masuk aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan hujah atasnya. Tenangkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ratu kalau misalnya mau masuk silakan. Masuk aja enggak apa-apa. Hah? Katakan sesuatu jika memang ingin mengatakan. Enggak? Enggak mau. Kalau misalnya kamu bersyahadat, wahai Buto Ijo dan juga Genderuwo dan juga Kuntilanak dan juga bawa anak kecil itu, kalian bersyahadat, maka Allah akan tempatkan kalian di tempat yang aman. Saya tanya Buto Ijo, sejujurnya, apakah kamu ingin tinggal di sini bersama kaum muslimin? Jujur. Jujur bilang. Katakan jujur. Apakah kamu ingin damai bersama kaum muslimin di sini? Bilang. Alhamdulillah. Kamu tidak inginkan di kamar mandi. Itu bukan tempat kamu. Kamu tuh harusnya dimuliakan oleh Allah dengan ibadah. Baik. Sekarang saya ingin kamu, Buto Ijo, Genderwo, dan juga Kuntilanak, kalian bertiga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Akan terhapus satu buhul dari syaitan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, sekarang ikuti saya. Ikuti saya dan jangan dengarkan bisikan setan. Kamu buta hijau, ajak genderwo dan kuntilanak dan juga anak kecil itu ikuti kalian, ikuti kamu, ikuti kamu. Siap? Bismillah, siap? Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya dan nanti genderwo dan kuntilanak dan anak kecil ikuti buta hijau. Ashhadu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, ya Aziz, ya Jabbar, hancurkan pengikat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aziz, ya Jabbar, hancurkan pengikat itu ya Allah. Hancurkan pengikat iblis itu ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah. Bismillah. Bismillah. Itu siapa yang keluar? Ya, biarkan. Bismillah, ya tenang, jin yang lain, bismillah. Jin yang lain. Dengan izin Allah. Minta pada Allah as-sakinah antara kalian. Tenang kalian semua. Saya ingin kalian semua bareng-bareng mengucapkan syahadat sekarang. Ada sini ikhwan? Ada yang ikhwan? Yang ikhwan ada? Yang kena jin enggak ada? Baik, sekarang yang kuat aja berarti. Tenangkan diri kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bersama-sama semua yang di sini, semua jin yang merasuki di sini. Bareng-bareng bersama setelah saya membaca bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Diulang, jangan ragu. Semuanya juga teman-temannya, yang lain, jin-jin lain dari pihak lain. Kalian semua akan masuk Islam dan damai di sini insyaallah taala. Allah menjanjikan insyaallah. Ikuti setelah saya baik-baik, tenang, tenang, minta sama Allah ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu masih belum, jangan ditahan. Minta sama Allah petunjuk dan hidayah. Yang satu, yang di agak di belakang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Di apa ya? Gak bisa kenapa? Katakan, katakan, gak bisa kenapa? Siapa yang gak mau? Ini siapa ini? Baik, nanti itu urusan nanti aja. Sekarang kamu. Buto hijau. Ikuti setelah saya. Beserta dengan kuntilanak dan juga genderwonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti genderwo dan kuntilanak. Ikuti. Ikuti sekarang. Iya. Iya, selesai. Tenang, tenang. Kalian semua ikuti. Ashhadu. Alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkan ikatan-ikatan dari iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, hancurkan ikatan-ikatan dari iblis yang mengikat tenggorokannya dan lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bilang alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuntilanaknya sudah masuk Islam. Sudah? Genderwonya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sudah dapat hujah dari Allah. Jika kalian masih belum mau, itu lihat bos kalian sudah masuk Islam, kalian tidak mau, kalian harus bersiap-siap dengan azab Allah kalau kalian tidak mau. Saya masih mengajak kalian masuk Islam. Saya masih mengajak kamu masuk Islam. Ayo Gendro, sini. Sini. Sini, kamu. Ikuti setelah saya. Kenapa? Ya Gendronya sini. Kamu mau ketenangan atau tidak? Gak bakal ada endingnya kalau misalnya kamu terus kafir seperti ini. Sudah dibacakan ayat-ayat kamu. Kufur nikmat kamu. Ayo. Sini. Ikuti setelah saya. Gendro dan juga kutilanaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini siapa? Gendro atau kutilanaknya? Ya, ini siapa? Baik, ini tahan dulu dia. Baik. Sekarang saya mau bicara kepada genderuonya. Bayu ini zikir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini siapa? Genderuo atau kutilanak? Genderuo atau kutilanak? Katakan siapa kamu? Katakan siapa kamu? Sini taruh di luar aja. Kayaknya taruh di luar. Taruh di luar aja. Nanti. Iya, ayo. Gendro sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti setelah saya. Baik, ini siapa? Genderuwo atau kuntilanak? Jawab. Jawab. Saya mau kejelasan di sini. Ayo. Jawab. Kamu siapa? Baik, bagaimanapun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Katakan alhamdulillah. Baik, sekarang tinggal satu lagi. Siapa? Bilang kamu yang udah syahadat. Siapa ini yang masih tersisa sini? Enggak tahu? Kamu siapa kamu? Ganteng ini aja. Enggak apa-apa. Siapa kamu? Siapa? Kamu siapa? Lihat, kamu sudah kita berikan hujjah. Kita berikan ilmu di sini. Ayo kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu siapa? Kamu enggak mau? Baik, kalau enggak mau dan enggak mau ngaku siapa dan enggak mau masuk Islam, insyaallah kita akan membacakan ayat untuk kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bertawassul ya Allah saya dengan ayat ini. Berilah yang engkau sukai ya Allah kepada jin ini yang membangkang padamu setelah diberikan hujjah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya Allah, tambahkanlah azabmu ya Rabb, tambahkanlah azabmu atas kekufuran dia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ya Allah, berikanlah madarat itu ya Allah kepadanya, karena dia telah membangkang kepadamu. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Masih mau? Masih mau? Enggak jelas jawabannya, kita teruskan. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sudah? Sudah selesai? Ayo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa? Kenapa enggak bisa? Enggak mau. Ini siapa ini? Ini siapa namanya? Nama anaknya siapa? Enggak, nama anaknya siapa ini yang kena ini? Oh, Maya. Kamu yang waktu itu datang sini bukan? Kamu yang waktu itu datang ke sini bukan? Terus kamu dari mana? Bilang. Ada yang nyuruh kamu kan? Bohong, ada yang nyuruh kamu kan? Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nyuruh kamu ada dukun kan? Yang nyuruh kamu dukun kan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dukun yang mendengar sekarang, kelak kamu akan terbongkar kedoknya. Insyaallah kamu akan terbongkar, ya. Insyaallah kamu akan terbongkar kedoknya. Oke, Uni sadarin, zikir Uni, sadarin keluarin. Dah, bismillah keluar. Dah keluar, bismillah. Dengan izin Allah keluar. Baik, sekarang siapa tadi di sana? Dah dia keluar-keluar, nanti kalau kembali lagi ta'awudz kamu. Insyaallah kelak akan ketahuan dan lihat nanti apa akibatnya. Insyaallah. Baik. Yang Syifa gimana? Syifa? Ada siapa lagi di sana? Ada siapa? Yang sudah masuk Islam siapa? Siapa yang sudah masuk Islam? Siapa yang masih galau? Buto hijaunya sini. Apa? Buto hijau sini, buto hijau. Yuni, dikuatkan Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, keluarkan jin yang ada di tubuh Yuni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, keluar. Baik, sekarang buta hijau ke sini. Kamu ke sini. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh hijau sini. Assalamualaikum. Kamu saya namakan baik-baik ya. Kamu saya namakan baik-baik ya. Saya namakan yang baik. Ya? Mau ya? Kamu suka sama siapa? Sama yang kamu rasuki ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah yang memberi petunjuk. Allah adalah yang memberi petunjuk, ya. Buta hijau? Buta hijau? Sini buta hijau. Sadari buta hijau itu kezaliman. Itu kezaliman. Kamu jangan melakukan hal itu. Insyaallah Allah akan menempatkan kamu di tempat yang baik ya. Baik-baik ya. Tolong itu Mbak Yuni dikeluarkan dulu, keluar. Keluar dulu, keluar dulu. Jin yang di Mbak Yuni keluar dulu, kamu keluar. Keluar dulu Mbak Yuni, Mbak Yuni keluar dulu. Keluar dulu sebentar, bawa temannya satu. Udah, kamu buta hijau. Kamu mau dinamain? Baik-baik ya. Tidak, kamu salah. Jangan berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Ingat siksa Allah. Ingat siksa Allah. Hati-hati, ingat siksa Allah. Kamu mau disiksa oleh Allah sekarang? Mau melihat siksa Allah? Atas kezaliman kamu masih mau berbuat zalim, berarti kamu belum bertaubat sepenuhnya. Kamu mau mendapatkan siksa Allah? Hah? Mau? Sepertinya kamu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bertaubat atau enggak? Kalau kamu masih terus kayak gini, kamu akan menghasut nantinya. Ya. Saya ajak kamu benar-benar tinggal di tempat yang lebih baik. Ya. Kenapa? Kenapa suka sama anak ini? Kenapa? Salah kamu. Kamu mau saya marahin, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu masih mau berbuat zalim, saya bacain lagi buat kamu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Wasuiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala sharaba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Saya mohon kepada Allah agar membukakan kalbu yang berhak untuk dibukakan kalbunya. Buta hijau, saya sudah bicara baik-baik sama kamu. Jangan tempati dia. Enggak. Kamu nanti mendapatkan jodoh di alam jin saja, ya. Udah. Jangan bertengkar. Insya Allah ada yang di Muslim, Muslimah. Itu lebih cantik dari dia insya Allah. Dari alam jin, ya. Ya. Kamu mau saya marahin? Hah? Dan kamu dan semua yang ada di sini. Kamu buta hijau mau saya namain dulu gak? Saya namain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kamu mau nunggu saya ke situ? Kamu mau saya ke situ? Hah? Kamu mau saya ke situ? Dan kamu juga yang ketawa-tawa itu mau saya ke situ? Hah? Kamu itu bertobat setengah-setengah ya? Lihat azab Allah. Ini saking apa? Saking seringnya kamu berbuat zalim kepada manusia. Ini salah satu hukuman. Kamu masih tetap mau di tubuh itu karena kamu biasa berbuat zalim sama manusia. Ingat, dosa kamu itu belum terhapus penuhnya. Kalau kamu mati sampai sejam ke depan dalam tubuh dia, bisa-bisa kamu mati dalam keadaan kufur karena kamu belum beriman sebenarnya. Belum sempurna iman kamu. Saya berikan kabar gembira buat kamu. Kalau kamu mati dalam keadaan kufur lagi, masih kufur, kamu tidak akan ada yang menolongmu, bahkan Allah tidak mau, tidak akan menolongmu. Nanti dikubur, kamu akan bertemu dengan malaikat yang Allah tugaskan untuk mengazab kamu karena kafir. Kemudian di akhirat, kamu juga akan diseret oleh malaikat Zabaniyah menuju neraka. Kamu siap sekarang? Siap, buta hijau? Siap kamu, ha? Kamu siap? Apa yang kamu mau dari tadi, ha? Kamu mau apa sekarang, ha? Keluar kamu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti akan kita lihat nanti. Ini sih, Pak. Kamu ta'awudz? Ta'awudz. Sudah selesai, keluarkan dia. Oke. Okay. Baik. Mohon kebelahan sama dengan Insya Allah. Baik, siapa lagi yang terkena? Kamu yang tinggal di leher. Hah? Siapa kamu? Itu kasih ke dia mikrofonnya. Siapa yang ngirim kamu? Siapa yang mengirim kamu? Ini jin di tubuh siapa nih? Kamu gak jujur, kamu pembohong. Ya. Insya Allah, insya Allah. Kalau kalian kamu dan dukun yang mengirim kamu dan penyihir yang mengirim kamu tidak bertaubat, maka saya memohon kepada Allah kehancuran kalian. Insya Allah. Insya Allah gak lama hancurnya. Secepatnya ya. Insya Allah ta'ala. Kamu dengarkan dukun. Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat kamu. Dengarkan itu. Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kekuasaan Allah, saya meminta kepada Allah, ya Allah, bakarlah syayatin yang ada di rumah tante. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya Allah, hancurkan syaitan-syaitan yang ada di patung-patung itu. Hancurkanlah Ya Aziz ya Jabbar, bakarlah mereka semua ya Allah. Bakarlah mereka semua ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya pohon adalah ciptaan-Mu. Pohon paya adalah ciptaan-Mu. Ya Allah, hancurkanlah. Hancurkanlah pohon-pohon itu, maksudnya jin-jin yang ada di pohon itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hancurkanlah mereka semua. Bakarlah mereka semua ya Allah. Tante, kamu mendengar saya? Kamu mendengar saya? Saya katakan kepada kamu, Tante, jika kamu macam-macam terhadap majelis di masjid Allah, maka itu sama dengan mempercepat kehancuran kamu. Dan insya Allah, karena kamu tidak mau bertaubat, insya Allah tidak lama. Insya Allah tidak lama kamu hancur. Insya Allah kamu tidak lama hancur nanti. Insya Allah. Insya Allah tidak lama kamu akan hancur, Tante. Insya Allah. Baik, saya mau berbicara sama Tante langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tante, bicara, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu kamu, Tante. Saya tahu kamu. Ya, lebih-lebih saya lebih gak suka. Ya, daripada situ, udah gak punya suami, gak punya anak, sendirian, sama setan. Ya. Ya, kamu memang jelek. Dan insya Allah Allah akan semakin memperjelek kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekarang ada di sekitar WNJ kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada di sekitar WNJ, di rumah kamu waktu itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bakar. Bakar rambutnya ya Rob. Bakar rambutnya ya Rob. Bakar rambutnya ya Rob. Auzubillahissamilanimunasyaitanirrajim. Bakar rambutnya ya Rob. Bakar rambutnya ya Rob. Hancurkan rambutnya ya Rob. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar. Kamu tidak punya kekuatan kamu. Tidak punya kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hancurkan rambutnya ya Allah. Hancurkan rambutnya ya Allah. Hancurkan. Hancurkan. Rasakan itu. Hah? Rasakan. Kamu sudah berkali-kali sudah kira bilang taubat kamu. Hah? Tante, taubat kamu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terserah. Mau pura-pura, mau enggak. Terserah. Kamu ngomong apapun, saya yakin Allah Subhanahu wa Taala mengabulkan doa saya. Terserah. Terserah. Bismillah. Ya, doa kamu apa doa kamu? Kamu kafir. Yang terakhir weekend. Saya bilang kamu enggak? NW juga enggak suka sama kamu, enggak suka. Enggak suka. Enggak ada yang suka sama kamu. Kamu udah coba diajak bertaubat berkali-kali. Saya udah datang ke rumah kamu. Saya udah datang ke rumah tante baik-baik. Saya udah datang ke rumah kamu. Baik-baik. Kamu hentikan perdukunan. Tante, hentikan perdukunan. Siapa yang mengancam kamu? Siapa bos kamu? Pengecut kan? Bodoh, bos kamu itu pengecut. Dan kamu juga bodoh. Kamu lebih-lebih. Lebih bodoh dari dia. Gak ada, gak ada. Siapa bos kamu? Bos kamu dukun juga di atas kamu, ha? Ya kan? Yang mengajari kamu itu, ha? Yang mengajari kamu, ha? Iya. Kenapa kamu gak mau bertaubat, Tante? Takut sama ancaman dia? Tante, bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim coba. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Tante lihat jin-jin di sini, ha? Malu kan? Anak itu dimasukkan di sini. Anak itu di sini. Kasihan, kasihan. Udah, tante. Tante. Eh, itu dosanya. Dosanya ke kamu. Kamu bertaubat makanya, lepas. Lepas dia. Dosanya ke kamu semua. Dosanya ke kamu semua. Dosanya ke kamu semuanya. Demi Allah, kamu gak bisa ngancurin majlis ta'lim di masjid. Kamu gak punya daya. Iya, kita akan menerima kamu benar-benar kalau kamu taubat. Kalau tante bertaubat. Kalau tante bertaubat, kita akan menerima. Tante. Tante takut sama Allah. Malu. Ya sudah, singkirkan pandangan iblis itu. Singkirkan. Coba baca bismillahirrahmanirrahim. Itulah tante. Kenapa gak bisa baca? Ayo baca. Kekuatan hatinya mana? Enggak. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tante itu syaitan sekarang dari manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tenang. Baca dengan bahasa Arab. Ikuti setelah saya. A'udzu billah. Ayo. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Ini siapa? Ini tante bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Tarik tante itu. Ya Allah. Tarik dia. Ya. Tante. Bodoh sekali takut sama iblis. Iblis memberi kamu apa? Saya belum tahu apa-apa. Saya belum bisa melawan dia. Dan dia belum tanya. Lawan dia dengan ta'awud. Kalau kayak gini gak bakal berakhir, tante. Kezoliman tante gak bakal berakhir kalau kayak gini. Hah? Gak. Itu Allah yang mampu. Allah yang mampu. Tante lihat, bismillahirrahmanirrahim. Tante lihat. Tante sekarang di ruangan ya, iya. Di dalam rumah kan? Iya. Di mana ada boneka di sana kan? Ada boneka, tante, ha? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta kepada Allah Al-Aziz Al-Mutakabbir. Tante, saya bicara sama tante. Saya bicara sama tante. Saya bicara sama tante. Tante tahu kan Allah pencipta kita semua? Tante tahu adab Allah seperti apa? Coba tante minta sama Allah, ikuti setelah saya. Ya Allah. Ya Allah, hei dukun. Ya Allah. Datang sini. Ini siapa? Namanya tante siapa? Namanya tante siapa? Tante itu bodoh sebenarnya. Ha? Nah, ini bukan tante. Ya. Ya. Yun ini harus sering berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ratu laut mana? Bismillah, masuk apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa mic-nya ke rata laut. Bismillah, ada apa rata laut? Ada apa? Semua ikhwan akhwat ta'awudz, hati-hati ta'awudz, ya. Iya rata laut, ada apa? Ada raja laut, ha? Tenang, ta'awudz. Tenang aja, jangan panik. Allah melindungi kita. Baik, Raja Laut mau apa di sini? Hah? Tahu Ratu? Ratu minta sama Allah Al-Alim Al-Khabir. Minta sama Allah, ya Allah, jangan takut Ratu, jangan takut. Minta sama Allah. Minta sama Allah, untuk apa mereka kesini? Minta sama Allah. Cari tahu sama Allah, bukan sama mereka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa mereka di sini? Ya. Enggak boleh. Ya, kemudian. Ya. Kemudian ya. Bismillah. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kirimkanlah api-api untuk raja laut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Mampu. Ya Allah, berikanlah api-api pengusir mereka, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya Allah, hancurkanlah. Bismillah. Ya, sekarang apa lagi, Ratu? Ya, antara pasukan rawa bambu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, berikanlah kekuatan berlebih pasukan roh bambu. Ya Allah, berikanlah kekuatan oleh-Mu, kekuatan berlebih untuk pasukan roh bambu. Jika Engkau berkehendak, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, hancurkan mereka. Hancurkan mereka, ya Allah. Engkau, innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka antal wahab. Engkau yang Maha memberi. Berilah kepada mereka tameng-tameng sekehendakmu, ya Allah. Berilah kepada mereka tameng-tameng. Lindungilah mereka semua. Jangan Engkau matikan satupun dari mereka, namun matikanlah banyak dari musuh-musuh Islam. Sungguhnya kami di sini mempelajari ayat-ayat-Mu, ya Allah. Mempelajari hadis-hadis Rasul-Mu, ya Allah. Maka ridhoilah kami dan ridhoilah semua jin-jin kaum muslimin di sini. Ya Allah, ridhoilah kami semua, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Engkaulah penguasa alam. Tidak ada yang setara dengan-Mu. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, kalahkanlah mereka. Sesungguhnya makhluk adalah lemah, yang memberi kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ratulah. Insyaallah suatu ini memang akan berlanjut, namun inilah salah satu ujian kita. Ya, mungkin memang kalau orang-orang ke majelis yang lain enggak seperti ini, enggak sermeraut ini. Tapi memang di sinilah takdir untuk kita, dan kita berperang untuk ini. Insyaallah. Ini bukan khurafat, bukan khayalan, melainkan inilah hakikat, beneran. Yang mengingkari karena memang enggak hadir dan enggak tahu. Yang mengingkari karena enggak tahu. Yang tahu itu adalah yang lebih-lebih bersamaan melihat dan mendengar. Baik, Ratu Laut. Ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka. Kita semua tetap di sini, ya. Ya, kita semua tetap. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmahnya dan memberikan azabnya pada dukun. Dukun itu, tante, siap-siap. Engkau menerima azab. Siap-siap. Saya memohon kepada Allah azab sampai kamu tidak bisa melakukan apapun. Insyaallah. Insyaallah. Dan juga siapapun yang ini menghalangi majlis ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kekuasaannya pada kalian. Insyaallah. Insyaallah. Saya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal padanya. Kita tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Saya memohon kepada Allah, jadikan hari-hari mereka ini hari-hari yang susah, ya Rabb. Saya telah berbicara tentang surat An-Naba, salah satu ayatmu, salah satu suratmu yang agung. Saya telah mempresentasikan di depan mereka semua. Mereka telah mendengarnya dan mereka kufur. Maka saya berlindung kepada Engkau, ya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari mereka semua, dari semuanya, dari dukun-dukun dan syaitan ini telah tegak hujah atas mereka. Kita serahkan kepada Allah semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas kalian. Kami hanya manusia, hanya punya kekuatan segini, dan selebihnya itu semua kekuasaan Allah. Maka silakan pilih, kalian mau tetap kufur dan sepertinya kalian tetap kufur, atau kalian mau beriman, maka insyaallah Allah akan memudahkan jalan kalian. Namun kalau kalian tetap kufur, Allah akan menyusahkan hari-hari kalian. Akan menyusahkan. Jangan pura-pura, benar atau tidak? Ini siapa? Saya enggak percaya. Katakan demi Allah ini tante. Tantenya di mana? Di sininya di mana? Tante, kalau tante main-main. Kalau tante main-main karena ini. Ya, kalau tante mengatakan demi Allah dan main-main. Ingat, azab Allah semakin dekat. Kalau tante main-main, azab Allah semakin dekat. Kalau tante main-main, azab Allah semakin dekat. Kalau mau masuk Islam, baca Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Ashhadu an la ilaha illallah. Azab Allah semakin dekat padamu. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, azablah dia yang telah main-main. Bismillah. Ya Allah, Engkau Maha Mampu. Azablah dia yang telah main-main. Dia telah main-main padamu, ya Allah. Berikan dia azab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikan dia azab. Berikan dia azab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, perkenalkan padanya neraka. Perkenalkan padanya neraka. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Masih mau? Semakin tante main-main, semakin besar. Semakin besar azab Allah. Tante mau sekarang demi Allah, tapi bohong, semakin besar azabnya, insyaAllah. Coba baca, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tahu tante ini apakah akan melepas perdukunan setelah masuk Islam atau tidak? Janji atau tidak? Janji atau tidak pada Allah? Ingat, jika tante ternyata masih memegang buhul, tidak mencabutnya dari anak-anak ini, tidak membakar semua atribut-atribut sihirnya, saya menemukan sihirnya tante. Ingat? Iya, saya tahu. Tante mengutus banyak di sini. Saya tahu. Kalau tante tidak mempertanggungjawabkan itu, saya minta kepada Allah, walaupun tante sudah bersyahadat tapi bohong, insyaallah azab Allah itu begitu pedih dunia dan akhirat. Tante harus berjanji pada Allah. Tante adalah zalim. Semua dosa-dosanya kembali ke kamu. Kalau tante benar-benar bertaubat, meninggalkan sihir dan perdukunan, kita insyaallah akan menjadi. Sudah, tidak usah mendebat. Kalau misalnya tante benar-benar masuk Islam, semua kita adalah bersaudara. Bahkan jika tante pun ikut kajian sini, tidak masalah selama tante telah bertaubat. Tapi kalau tidak, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu sekarang apa isi hati tante dan kita, wallahu a'lam. Nanti saya meminta syarat di sini dari tante, tinggalkan perdukunan secara syahadat, buang semuanya, dan sebelumnya kumpulkan semua jin-jin peliharaan tante untuk masuk Islam. Mana? Mereka di mana sekarang? Ya, baik. Mana? Masih ada tersisa jinnya? Masih ada? Masih ada tersisa jinnya? Mana? Iya. Ajak mereka semua masuk Islam dan kemudian tinggal di sini. Insyaallah. Ya, teman-temannya di sini, ya. Baik. Udah tante. Tante. Nanti tante buang semua patung-patung itu. Tante masih berbisnis? Bisnis apa? Enggak, yang dijual baju-baju itu? Yang baju-baju dijual, ya? Baju. Yang ada patung-patung. Ya, patung-patung itu saya minta tante untuk membuang mereka semua. Buang mereka semua. Mau apa? Tante harus berjanji semua itu ya. Ya, jika insyaallah. Dan mencabut buhulnya minta sama Allah. Amin. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, benar. Baik. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba tante melihat Hafsah. Tante melihat Hafsah? Itu dulu guru tante bukan? Sekarang dia sudah muslimah. Iya. Iya baik, sekarang saya ajak tante untuk bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Tenangkan dirinya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan ashhadu an la ilaha illallah. Ulang-ulang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bilang alhamdulillah. Setelah ini tante harus sholat zuhur, wudu di rumahnya. Sholat zuhur. Ya? Enggak. Ikutin ini gimana? Enggak. Udah, selepas dari tubuh ini. Saya wasiatkan, saya minta kepada tante, kalau enggak Allah adabnya pedih. Tante setelah ini wudu, mandi, wudu, kemudian sholat zuhur, minta sama Allah hidayah dan jangan pernah kembali kepada kekufuran. Tinggal di sini mana maksudnya? Tidak di sini masih. Tante ini manusia kan? Tante ini manusia bukan? Baik, semua jin-jin kamu udah? Ya, jin-jin yang lainnya? Ya, kamu juga saya kasih nama. Apa namanya? Nama kamu siapa maunya? Cepat, nama kamu siapa maunya? Nama kamu siapa? Yang paling bagus, nama yang paling bagus yang kamu tahu siapa? Aisyah. Coba tanya ke semua jin di sini, ada sudah ada yang bernama Aisyah belum? Hah? Khadijah ada dua di sini. Ya udah, kamu apa namanya yang lain? Aisyah. Baik, Aisyah apa enaknya? Aisyah? Aisyah Faizah namanya ya. Aisyah Faizah. Aisyah Faizah. Faizah artinya menang. Ya. Nanti kamu namain anak buahmu semuanya, udah bersyarat mereka semua? Baik, kalau misalnya memang kamu baik, kamu akan tempat di sini. Kemudian kamu semua, pasukanmu juga, anak buahmu, itu semua cabut semua kezaliman kamu di sini dan cabut semua kezaliman kamu. Baik, kamu harus jujur kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa melakukan segalanya. Baik, berapa pasukan kamu semuanya? Jutaan? Kayak uang aja jutaan. Ya, alhamdulillah, udah. Dan kamu tinggal di sini, ya, tinggal baik-baik. Ingat rukun Islam, rukun iman, ya, jangan kufur lagi, ya. Dan juga ratu dan juga ajudan yang asli di sini, didik mereka semua dalam Islam dan ikuti kajian-kajian yang ada di sini, insya Allah Taala, ya. Baik, sebentar lagi zuhur, kalian mandi, wudhu, kemudian sholat setelah ini, ya. Oke, sampaikan salam. Waalaikumsalam. Keluar lewat muntahan, bismillah. Lewat muntah, bismillahirrahmanirrahim. Minta sama Allah. Minta sama Allah, benar-benar tawakal sama Allah. Keluar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, dengan menyebut nama Allah. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.